Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang ke-10 dari pembahasan kita mengkaji Manzuma fi Asma'illahil Husna karya Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Kita masih di dalam pembahasan beliau dalam bait syair yang ke-8, was-samadul fattahu war-rabbul ali kadzalika al-maula ta'ammal wad'u li. Telah kita bahas tentang as-samad. Nama berikutnya nama al-fattah. Ya. Dan ini di urutan penulis nama yang ke-51. Dan beliau masukkan juga nama al-fatih. Baik. Nama al-fattah disebut dalam Al-Qur'an sekali saja, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Saba, qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa Rabb kami akan mengumpulkan di antara kita, kemudian membuka di antara kita dengan kebenaran, dan dialah al-fattah yang maha membuka lagi maha mengetahui. Iya. Baik. Jadi ini nama Al-Fattah. Dan Syekh Rahimahullah menyebut nama Al-Fatih. Nama Al-Fatih ini diambil dari ayat yang lain, datang dalam bentuk jamak di surah Al-A'raf. Wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilma ala Allahi tawakkalna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilmu Rabb kami, dan Rabb kami itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Kepada Allah lah kami bertawakal. Wahai Rabb kami, bukalah antara kami dan antara kaum kami dengan kebenaran. Dan kau adalah sebaik-baik Al-Fatihin yang maha membuka. Sebaik-baik yang membuka. Ya. Jadi Al-Fatihin jamak ya. Dari situ dipetik nama oleh Syekh, nama Al-Fatih. Baik. Tidak ada masalah dihitung dua nama, Al-Fattah dan Al-Fatih. Sebab beberapa nama diambil memang dari kata jamak. Sebagaimana yang telah berlalu sebagian penyebutan hal itu, dan akan datang dalam sejumlah nama yang lainnya. Baik, Al-Fattah atau Al-Fatih itu dari kata Al-Fatih, lawan tertutup. Al-Fatih artinya dibuka, lawan yang terbuka, lawan tertutup. Dan kadang Al-Fatih bermakna pertolongan, kemenangan. Iya. Kemenangan. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Kalau kalian meminta fath, maka fath itu telah datang kepada kalian. Artinya pertolongan. Kalau kalian meminta pertolongan, pertolongan itu telah datang kepada kalian. Iya. Baik. Dan Al-Fatah juga dari sisi bahasa itu digunakan untuk orang yang menghukumi antara dua yang bertikai. Menghukumi antara dua yang bertikai. Di dalam tafsir nama ini, ya, nama Al-Fatah, mana-mana yang disebut oleh para ulama tentang Al-Fatah ini kembali kepada beberapa makna. Yang pertama, Al-Fattah bermakna Al-Hakim alladhi yaqdi baina ibadihi bil haqq wal adl bi ahkamihi syar'iyyah wal qadariyah. Al-Fattah yang makna yang pertama adalah hakim yang memutuskan antara hamba dengan kebenaran dan keadilan. Berdasarkan hukum-hukum syar'i maupun qadari. Atau dalam ketentuan hukum syariat maupun hukum takdir. Yang kedua, Al-Fattah bermakna yang membuka untuk mereka pintu-pintu rahmat dan rezeki. Dan hal-hal yang kadang tertutup bagi mereka dibuka oleh Allah. Iya. Dan mana yang ketiga, Al-Fattah adalah yang menolong hambanya yang beriman. Menolong orang yang dizalimi terhadap yang menzaliminya. Ini kesimpulan ya dari beberapa ucapan ulama seputar nama ini. Iya. Itu pula yang disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau, "Wa kadzalika al-fattahu min asma'ihi wal fathu fi awsafihi amrani. Fathun bi hukmin huwa syar'u ilahina wal fathu bil aqdari fathun tsani. Wal rabbu fattahun bi daini kilaihima adlan wa ihsanan min ar-rahmani." Ya, biasanya bahas Ibnul Qayyim itu masya Allah ringkas ya, tapi mencakup pembahasan-pembahasan ulama yang telah mendahulunya. Karena tidak seorang alim pun yang datang kecuali dia hanya menukil dari ulama yang telah berlalu, merangkai. Dan itulah ilmu agama. Iya, orang menyampaikan ilmu itu tidak dia sampaikan dari kantongnya sendiri. Atau dia ada dari pembahasan tidak pernah diketahui oleh orang-orang sebelumnya. Tapi ilmu itu adalah warisan. Karena Nabi menamakannya apa? Warisan. Warisan itu sudah ada, bukan sesuatu yang diada-adakan. Yaitu ilmu agama. Iya. Jadi Ibnul Qayyim menyebut bahwa Al-Fattah dari Asma'ullah Al-Husna. Terdapat di namanya, di dalamnya sifat Al-Fattah. Dan Al-Fattah dalam sifat Allah, maknanya ada dua. Fattah bermakna membuka dengan hukum syar'i. Iya. Dan yang kedua, Fattah dengan makna membuka dengan hukum qadari, dengan hukum takdir, penakdiran. Iya. Maka dengan dua ini, Allah menamakan dirinya Al-Fattah. Membuka dengan keadilan dan kebaikan dari sisinya. Baik, itu ucapan Ibnul Qayyim. Maknanya begini. Jadi Al-Fattah ini adalah nama yang mengandung bahwa Allah di tangannya lah hukum, dialah yang berbuat baik kepada makhluk, dermawan, membukakan untuk mereka pintu-pintu kebaikan. Iya. Dan yang dibukakan oleh Allah untuk mereka ada dua. Yang pertama, ada yang dibuka dengan hukum syar'i. Yang kedua, ada yang dibuka dengan hukum qadari. Iya. Hukum syar'i maksudnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada makhluk apa yang diperlukan oleh mereka, dibukakan untuk mereka dari hukum-hukum syariat itu. Ketentuan-ketentuan agama. Yang dengannya mereka istiqamah di atas jalan yang lurus. Dengannya mereka berilmu dan beramal. Dan dengannya mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sebagaimana diterangkan pula. Balasan di belakang hal tersebut. Pada hari kiamat. Nah. Dan hukum yang kedua adalah hukum qadari. Hukum qadari. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di tengah hamba, membukakan di tengah hamba siapa yang berhak mendapat kebaikan dan siapa yang mendapat kejelekan, siapa yang mendapat manfaat, mendapat mabarat, siapa yang diberi, siapa yang ditahan. Iya. Baik. Maka ini mana Al-Fattah. Iya. Jadi dua maknanya. Baik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa namanya Al-Fattah, yang Maha membuka, itu luar biasa cakupannya, luas. Iya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuka kebaikan untuk hamba-hambanya. Ya, sehingga diutuslah kepada mereka para rasul, diturunkan kepada mereka dari Al-Quran, ya, dibukakan untuk mereka hal-hal yang membuat hati mereka berhias keimanan, memiliki ilmu, yang dengannya mereka istiqamah di atas jalan. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu rezeki, dibukakan pintu-pintu rahmat, dibukakan dari pintu-pintu kebaikan. Nah. Dan di antara nikmat yang paling utama yang Allah bukakan adalah nikmat ilmu dan keimanan. Iya. Ada buku Al-Hafidz Ibnu Hajar, judulnya apa? Fathul Bari. Pakai fatah. Ya. Jadi hal yang dibukakan oleh Allah, Al-Bari. Maksudnya ini dari ilmu yang Allah ajarkan, yang Allah bukakan. Begitu maksudnya. Iya. Dan ini dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menahannya. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatih. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang Allah bukakan untuk manusia berupa rahmat, tidak ada yang bisa menahannya. Iya. Sebagaimana Al-Fattah juga maknanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum. Menentukan ketentuan di antara hamba-hamba. Iya. Maka siapa yang menjawab seruan para nabi dan para rasul, Allah akan bukakan untuknya kemenangan. Itulah yang ditolong. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan sebaliknya kepada yang menentang. Mereka dihinakan dan disiksa, yang disegerakan siksanya dan ada yang diakhirkan hingga hari kiamat. Iya. Nah itu para rasul ketika kaumnya sudah membangkang, Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Rabbi inna qaumi kadzabun." Wahai Rabbku, sungguhnya kaumku telah mendustakanku. Ini ucapan Nabi Nuh, ya. Ya, tapi jangan berpikir Nabi Nuh baru berdakwah langsung berkata seperti ini. Nabi Nuh ini diutus di tengah kaumnya 950 tahun. Iya. 950 tahun. Ya, berapa ratus tahun mereka didakwahi. Jelas ya? Berbeda dengan sebagian orang sekarang. Dakwahi orang tuanya. Oh, sudah berapa kali saya kasih tahu. Tidak mau dengar. Ya. Masya Allah. Padahal umurnya saja baru berapa tahun. Ya. Baik. Maka Nabi Nuh berkata, "Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin." Ya Allah, bukalah antara saya dan mereka sebuah fatah. Selamatkanlah saya dan siapa yang bersamaku dari kaum mukminin. Fatah di sini artinya apa? Hah? Balasan. Iya. Ketentuan yang menampakkan yang hak dari yang batil. Menampakkan yang zalim dari yang dizalimi. Yang menunjukkan kebenaran para rasul dan bahaya mereka yang menyelisihinya. Demikian pula Nabi Syuaib. Iya. Berkata seperti itu. Iya, dan setiap kaum begitu ketika mendustakan para rasul, maka rasulnya pun meminta kepada Allah. Wastaftahu, mereka meminta fatah. Wa khaba kullu jabbarin anid, dan binasalah setiap orang yang bersombong lagi keras kepala. Iya. Sebagaimana pada hari kiamat Allah Al-Fattah memutuskan keadilan di tengah manusia. Ditetapkan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang jujur, siapa yang dusta, siapa yang berhak dapat pahala, siapa yang berhak dapat siksaan, siapa yang berhak mendapat sorga, siapa yang berhak mendapat neraka. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaqqi wa huwal fattahul alim. Katakanlah bahwa Rabb kita akan mengumpulkan kita semua pada hari kiamat. Kemudian dia akan membuka di antara kita dengan kebenaran. Nah inilah artinya memutuskan dengan apa? Kebenaran. Wa huwal fattahul alim. Ya. Jadi al-fattah artinya yang maha membuka. Membuka dengan apa? Kadang membuka dengan pertolongan, membuka dengan keadilan, membuka dengan apa namanya? Dengan hukum syar'i maupun hukum qadari. Baik. Iya. Karena itu hari kiamat disebut juga dalam Al-Quran dengan nama Yaumul Fath. Kul yaumul fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Katakanlah hari Al-Fath itu adalah hari orang-orang kafir, hari keimanan orang kafir tidak bermanfaat. Dan mereka tidak diberi waktu menunggu. Jadi disebut Yaumul Fath hari kiamat. Sebab itu adalah hari diputuskannya perkara. Iya. Maka di sini tatkala seorang tahu bahwa di antara mana Al-Fattah, Allah membukakan pintu-pintu kebaikan dan dari pokok kebaikan itu adalah dia mohon hidayah, ya, pintu ilmu dan keimanan. Demikian pula dia memohon dari pintu rahmatnya, pintu rezekinya. Ya. Maka dia memohon kepada Allah Al-Fattah. Supaya dilapangkan hatinya, dibukakan hatinya untuk memahami keimanan, memahami ilmu, menerima hidayah. Dan ini pokok yang baik. Iya. Ini adalah pokok yang baik. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. Bukankah orang yang Allah lapangkan dadanya menerima keislaman, dia di atas cahaya dari Rabb-nya. Fawailul lilqasiyati qulubuhum an dzikrillah. Celakalah hati-hati yang keras, mereka yang keras hatinya dari berzikir kepada Allah. Sebab hati yang keras ini tidak terbuka, tertutup. Bagaimana bisa masuk hidayah? Karena itu dikatakan ulaika fi dhalalin mubin. Mereka inilah berada di dalam kesesatan yang nyata. Iya. Dari doa yang kita baca kalau masuk masjid, ya. Demikian pula apa namanya? Doa kalau masuk masjid ya di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Humaid atau Abu Usaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyakul Allahumma iftahli apa? Abwaab rahmatik." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaknya dia berdoa, berkata, "Ya Allah, bukakanlah untukku apa? Pintu-pintu rahmat." Ya Allah Al-Fattah membukakan untuk hambanya pintu-pintu kebaikan. Karena itu hendaknya dia minta kepada Allah supaya dibukakan untuknya. Dan ini salah satu nikmatnya seorang datang ke masjid. Dan pentingnya seorang itu banyak ke masjid. Dan pentingnya sholat berjamaah. Kalau dia sholat di rumahnya, dia tidak dapat keutamaan ini. Sebab ini doa kalau kemana? Kalau masuk masjid saja. Kalau dia keluar, dia membaca apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Karena kalau masuk masjid, dia, apa yang dia cari ke masjid? Hah? Beribadah kepada Allah. Karena itu dia minta dibukakan pintu-pintu rahmat Allah. Tapi kalau dia keluar, nah itu banyak keutamaan Allah di luar. Ya. Karena itu disebutkan di surah Al-Jum'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ apa? فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Bertebaralah dari muka bumi dan cari dari keutamaan Allah. Karena itu di sini disebut, Allahumma inni as'aluka apa? Min fadlik. Ya Allah, sungguhnya saya mohon kepadamu dari keutamaanmu. Baik. Selesai nama Al-Fattah dan nama Al-Fatih. Adhan dulu. Baik. Masih ada dua hal terkait dengan nama Al-Fattah. Saya lengkapi pembahasan dari Hal yang disebut dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib. Allah memiliki kunci-kunci gaib. Kunci itu pembuka ya, dari fatah juga. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. La ya'lamuha illahu. Iya. Maka, ini juga dari hal yang dibukakan, atau dari hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ke makhluk, ada yang disampaikan ke mereka, dan ada yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan di sisinya. Dan dari kunci-kunci gaib itu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Iya. Maka dialah Allah Al-Fattah, dia buka untuk hamba apa yang dia kehendaki. Dia buka untuk hamba apa yang dia kehendaki. Nah, seorang fakir, Allah bukakan untuk dia kebaikan, diberi kecukupan. Seorang dalam kesulitan, Allah bukakan untuknya kebaikan, menjadilah dia lapang. Iya. Dan demikian seterusnya. Kemudian di antara hal yang perlu diingatkan juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kadang membukakan untuk sebagian manusia berbagai bentuk nikmat dan anugerah. Tapi bukan untuk memuliakan mereka. Tapi untuk istidraj. Membuatnya semakin lupa. Semakin meninggalkan apa yang dilarang, jatuh pada apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang meninggalkan apa yang diperintah, jatuh pada apa yang dilarang oleh Allah. Allah berfirman, falamma nasu ma dukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Begitu mereka lupa apa yang diingatkan mereka dengannya dari Al-Quran dan Sunnah, dari nasihat agama, mereka lupa, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Hingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberi, maka kami siksa mereka secara tiba-tiba. Dan mereka pun diliputi oleh siksaan. Iya. Perhatikan. Jadi jangan menyangka bahwa setiap hal yang sampai kepadanya, nikmat yang datang, sesuatu yang kira-kira dia peroleh, itu langsung dianggap sebagai nikmat. Ya, pertolongan. Kebaikan yang Allah bukakan. Belum tentu, mungkin saja itu adalah ujian. Cobaan untuk dirinya. Iya. Nah, itu Rasulullah SAW pernah beliau melihat mendung, maka berubah wajahnya. Dan beliau ingat ada kaum Ad, iya, mereka ini dibinasakan. Tandanya ketika mereka melihat awan, mereka berkata, hada aridu mumtiruna, ini awan yang akan membawa hujan bagi kami. Maka Allah terangkan bahkan itu adalah angin, di dalamnya ada siksaan yang pedih membinasakan mereka. Nah, maka belum tentu setiap hal yang kadang dilihat orang sangka sebagai nikmat itu adalah apa? Menjadi kebaikan untuknya. Karena itu kalau ada hujan, seorang bermohon kepada Allah, Allahumma sayyiban nafian. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehidupan seorang mukmin. Di keadaan apa saja dia selalu ingat kepada Allah. Ada doa-doa yang dia baca. Ada hal-hal yang selalu dia ingat. Membuatnya menjadi seorang hamba yang sebenar-benar hamba. Iya. Dan di sini pentingnya renungan-renungan Asmaul Husna. Ini perlu dilatih ya. Jadi jangan ketika mempelajari dari Asmaul Husna, setelah selesai bukunya ditutup, setelah itu disimpan di kotak, jadi benda pusaka. Ya. Tapi nama-nama yang dikaji, harusnya dicatat, dihafal, diulangi. Dia belajar dalam setiap hari di kondisi yang mencocoki keadaannya, dia bermohon kepada Allah dengan nama-nama yang dia telah pelajari maknanya. Sehingga langsung dia amalkan. Iya. Baik. Nama berikutnya adalah nama Ar-Rabb. Kata penulis rahimahullah, Warrabbul Ali. Nama Al-Ali sudah berlalu ya. Sekarang nama Ar-Rabb. Iya. Kalau di apa namanya? Pakai Ar-Rabb alif lam begitu. Itu enggak ada di dalam Al-Qur'annya alif lam Ar-Rabb. Yang ada Rabban atau Rabb mudhaf. Iya. Tapi telah ada di dalam hadis. Telah ada di dalam hadis. Nah, ini tidak ada masalah. Tidak di dalam hadis pun sudah cukup penetapan sebagai nama yang agung. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Iya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Disebutkan dalam Al-Qur'an banyak sekali. Lebih dari apa namanya? 500 kali disebutkan dengan berbagai konteksnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Ar-Rabb kesimpulannya di pembicaraan orang Arab dan juga pada penafsiran para ulama akan nama ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jarir, kata Ar-Rabb dalam bahasa Arab itu kembali kepada makna, kepada beberapa makna. Iya. Seorang tuan, pemimpin yang ditaati itu disebut Rabb. Seorang yang memperbaiki sesuatu disebut Rabb juga. Seorang yang memiliki, si pemilik disebut Rabb. Misalnya Rabbul Bait, pemilik rumah. Iya. Nah, dan banyak sekali penggunaannya. Banyak sekali penggunaannya. Iya. Hanya saja kata Ibnu Jarir, untuk nama Ar-Rabb ini, dia mungkin kembali kepada tiga sisi. Yang pertama bahwa dialah Allah As-Sayyid alladhi la syibaha lahu wa la mithl fi su'dadihi. Dia adalah pemimpin yang tidak ada yang serupa dan semisal dengannya di dalam kepemimpinannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, al-muslih amra khalqihi bima asbagha alaihim min ni'amihi. Yang memperbaiki perkara makhluknya dengan segala nikmat yang dia curahkan untuk mereka. Iya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-malik alladhi lahul khalqu wal amru. Yang maha memiliki, di tangannya lah apa? Penciptaan dan perintah. Baik, itu ucapan Ibnu Jarir ya, rahimahullah ta'ala. Adapun Ibnu al-Athir, rahimahullah, ya, beliau berkata Ar-Rabb secara bahasa itu digunakan untuk mana al-malik yang maha memiliki, as-sayyid yang maha memimpin, al-mudabbir yang maha mengatur, al-murabbi yang maha apa namanya mengembangkan, ya al-qayyim yang maha menegakkan, al-mun'im yang maha memberi nikmat, iya, yang maha memberi nikmat. Baik, karena itu kalau dilihat pada sisi-sisi penggunaan bahasa itu tadi, tampak sekali ya bahwa ya, pada kandungan nama Ar-Rabb ini mencakup banyak dari Asma'ul Husna yang sudah kita bahas dan yang akan kita bahas. Karena itu Ibnul Qayyim berkata Ar-Rabb itu, dia adalah Al-Qadir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Alim, Al-Basir, Al-Sami', Al-Basir, Al-Muhsin, Al-Mun'im, Al-Jawad, Al-Mu'ti, Al-Mani', Al-Dar, Al-Nafi', Al-Muqaddim, Al-Mu'akhir. Itu semua dari nama, masuk di dalam makna apa? Rabb. Alladhi yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Dialah yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki, memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yus'idu man yasha'u wa yushqi man yasha'. Dia yang membuat bahagia siapa yang dia kehendaki, membuat sengsara siapa yang dia kehendaki. Wa yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Memuliakan siapa yang dia kehendaki, menghinakan siapa yang dia kehendaki. Dan selainnya, itu beberapa contoh ya disebut oleh Ibnul Qayyim, dan selainnya. Dari mana-mana rububiyah. Iya. Karena itu di awal pembahasan telah saya sebutkan bahwa dari Asmaul Husna yang kita bahas ada 3 nama pokok yang merupakan perputaran Asmaul Husna. Apa kemarin 3 nama itu? Yang pertama nama Allah, yang kedua Ar-Rahman, dan yang ketiga Ar-Rab. Ini yang kita bahas sekarang. Jelas ya? Dan tanpa dari kandungan maknanya, kembali kepada banyak dari Asmaul Husna itu kembali kepada makna Ar-Rab ini. Iya. Kemudian para ulama, jadi Ar-Rab itu terdapat di dalamnya kandungan rububiyah dan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Iya. Dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu dibagi 2. Tarbiyah atau rububiyah dibagi berapa? Atau tarbiyah dibagi menjadi 2. Ada tarbiyah amma dan ada tarbiyah khassah. Iya. Ada tarbiyah amma, tarbiyah khassah. Iya. Kata tarbiyah itu dipelihara sedikit-sedikit. Jadi kayak ayam dari kecil misalnya diberi makan sampai dia besar. Ya, kayak orang menanam dari bibit, dia rawat sampai dia besar, sampai berbuah. Nah, itu namanya mentarbiyah namanya. Ditarbiyah, dirawat, dipelihara hingga dia apa namanya menjadi baik, menjadi sempurna. Iya, dan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala itu terbagi 2. Ada tarbiyah umum dan ada tarbiyah apa? Tarbiyah khusus. Tarbiyah umum itu adalah tarbiyah yang meliputi seluruh makhluk, yang baik maupun yang fajir, yang mukmin maupun yang kafir. Ya. Ini tarbiyah apa? Terhadap makhluk dengan menciptakan, memberi rezeki, pengaturan, memberi nikmat. Ya. Memberikan anugerah atau menahan, mengangkat, ya, atau merendahkan, menghidupkan atau mematikan. Nah, memberikan pertolongan atau menjauhkan. Ya. Dalam bentuk diberi atau apa namanya dipersempit atau diperlapang, disingkap dari kesusahannya. Ya. Ditolong orang-orang yang kesulitan, dijawab doanya orang-orang yang terdesak. Nah, ini semuanya dari apa? Dari tarbiyah ammah. Ya. Karena itu ada orang kafir, dia berdoa dikabulkan doanya. Iya. Ada atau tidak yang seperti ini? Hah? Pernah lihat? Orang kafir berdoa dikabulkan doanya. Ya, dalam Al-Quran disebut ada orang kafir, mereka kalau di tengah lautan, berdoa ikhlas kepada Allah, padahal kaum musyrikin. Maka diselamatkan ke daratan. Begitu selamat, berbuat lagi kesyirikan. Iya. Tapi itu sudah berlalu ya. Tapi orang kafir, dia hidup di masa saja. Kalau dia berdoa, kadang dikabulkan doanya. Di kondisi apa? Di kondisi dia terdesak. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Amma yujibul muttarra idha da'ah. Siapakah yang menjawab doa orang yang terdesak kalau dia berdoa? Kepada Allah. Dan ini masuk di dalam tarbiyah apa? Tarbiyah umum. Iya. Masuk di dalam tarbiyah umum. Baik. Nah. Kemudian yang kedua adalah tarbiyah khusus. Iya. Dan ini tarbiyah untuk hamba-hambanya yang beriman, untuk para walinya. Iya. Ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik mengenal jalan-jalan keimanan, menegakkan penghambaan kepada Allah, diberi hidayah hatinya. Iya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong diselamatkan dari hal yang menyesatkannya, diselamatkan dari fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Ini tarbiyah khasah. Tarbiyah khusus. Iya. Baik. Karena itu kalau kita perhatikan, banyak dari doa, ya, banyak dari doa itu dimulai, diawali dengan penyebutan nama Ar-Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya. Pakai nama Ar-Rabb. Nah, karena memang cakupannya mengarah ke sana. Karena itu perhatikan ya, doa itu ketika disebut nama Allahumma atau di depannya Rabbana, itu perhatikan dari mana-mana dan kandungan yang telah terurai. Iya, pada nama Allah dan nama Rabb di sini. Baik. Dan pengakuan seorang hamba terhadap rububiyah Allah itu mengharuskan dia beribadah hanya kepada Allah dan mengharuskan kemurnian tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kalau dia yang maha berkuasa, maha mengatur segala perkara, yang di tangannya lah segala sesuatu, iya, maka tidak mungkin dia membiarkan makhluk dicipta begitu saja, tidak diperintah, tidak ada maksud penciptaannya. Iya. Bahkan mereka dicipta untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Dan dari keindahan memahami makna rububiyah ini, perhatikan hadis Rasulullah, "Dhaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban." Akan merasakan lezatnya iman, nikmatnya iman, orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Sebut dengan nama Rabb. Iya. Dan dikatakan dia merasakan lezatnya apa? Iman. Lezatnya iman. Karena seorang hamba begitu, dia mempersaksikan Allah yang maha mencipta, di tangannya lah segala hukum. Apa yang dia kehendaki, itu yang terjadi. Yang tidak dikehendaki, tidak akan terjadi. Ya, ini memberikan makna-makna yang agung di dalam dirinya supaya dia semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Maka dari pengaruh nama ini, iya, seorang hamba hendaknya selalu mengetahui bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb yang maha memiliki segala sesuatu. Iya. Yang maha berkuasa. Dan di tangannya lah segala sesuatu. Kemudian, dari apa namanya? Keimanan terhadap nama-nama ini, atau nama Rabb ini, kita perhatikan ya. Doa-doa para nabi dalam Al-Quran. Ya. Nabi Adam berdoa bersama istrinya Hawa. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pakai Rabbana di depannya. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, sungguh kami akan menjadi orang yang merugi. Doa Nabi Nuh alaihi salam. Rabbi gfirli waliwalidayya waliman dakhala baytiya mu'minan walilmu'minina walmu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Ya, pakai nama Rabb ya di depannya. Ya Allah ampunilah, wahai Rabbku, ampunilah saya dan kedua orang tuaku dan siapa yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman. Demikian pula ampuni kaum mu'minin dan mu'minat. Ya, dan janganlah engkau memberi orang yang zalim, menambah orang zalim, kecuali kebinasaan. Kemudian doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ketika mengangkat kawaid. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Pakai Rabbana di depannya. Iya. Taqabbal minna. Nabi Musa alaihi salam. Rabbi gfirli wali akhi, wa adkhilna fi rahmatik, wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabb kami, ya, wahai Rabbku, ampunilah saya dan saudaraku, yaitu Nabi Harun. Dan masukkanlah kami dalam rahmatmu, sungguhnya engkau, ya, perahmat yang maha merahmati, yang paling merahmati. Nah, demikian pula Nabi Isa, ketika beliau berdoa, Allahumma, Rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama. Nah, ini digabungkan dua nama ya, nama Allah dan nama Rabb di sini. Allahumma Rabbana. Dan ini keindahan di atas keindahan. Nah, sebagian doa memang ada digabungkan. Dua. Ya. Dan itu perhatikannya penggunaan nama itu pasti ada kaitannya dengan apa yang dia doa, dia mohonkan. Iya. Nabi Isa berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Iya. Ya Allah, Rabb kami, turunkanlah untuk kami makanan dari langit. Hidangan makanan dari langit. Ini ketika Nabi Isa diminta oleh Al-Hawariyin. Ya berdoa kepada Allah diturunkan. Maka Allah menurunkannya. Dan ini permintaan besar. Permintaan besar. Iya. Beliau memakai dua nama. Allahumma Rabbana. Baik. Nah, umat Islam ini. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Itu. Mereka selalu berkata. Ya. Ghufranaka Rabbana. Apa? Wa ilaikal masir. Ya, pengampunanmu wahai Rabb kami, mohon pengampunan wahai Rabb kami, kepadamulah kami berserah diri. Nah, baik. Maka ini banyak sekali ya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis dirunungi dari doa itu, akan tampak sekali dari keindahannya. Baik, sebagaimana dilarang menggunakan kata Ar-Rabb secara mutlak kecuali hanya untuk Allah. Adapun untuk makhluk, kalau bentuk penyandaran saja, apa namanya, tidak ada masalah. Seperti dikatakan, apa namanya, Rabbul Bait misalnya. Ya. Tapi kalau dia pakai Rabb, kembali ke dirinya, Rabbi begitu, Rabbku, itu tidak diperbolehkan. Karena itu seorang budak, seorang pekerja, tidak boleh dia kata kepada tuannya atau kepada orang yang bekerja kepadanya, dengan kata Rabbku. Walaupun secara bahasa mungkin. Tapi dari sisi adab tidak diperbolehkan tersebut. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Selesai ya untuk nama Ar-Rabb. Kemudian nama berikutnya adalah nama Al-Wali. Ya, kata penulis rahimahullah. Kadzalika al-Mawla ta'ammal wad'u li. Ini Al-Mawla ya. Nama Al-Mawla. Nama Al-Mawla dan ada juga nama Al-Wali di dalamnya. Dua nama. Al-Mawla dan Al-Wali. Iya. Sebab kembali kepada akar kata yang sama. Baik. Dua nama ini, Al-Wali dan Al-Mawla. Ini disebut di dalam Quranul Karim. Apalagi nama Al-Wali ya. Disebut dalam banyak ayat. Iya. Seperti firman Allah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ke pada cahaya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai wali dan cukuplah Allah sebagai nasir. Ya. Sebagai pelindung. Dan banyak lagi ayat-ayat penggunaan nama Al-Wali. Iya. Adapun nama Al-Mawla disebutkan 12 kali dalam Al-Quran. Nah, tempat yang pertama kita hafal semua di surah, di akhir surah Al-Baqarah. Wa'fu anna wa'gfir lana warhamna. Apa? Anta maulana. Ansurna. Alal qawmil kafirin. Iya. Engkau adalah maula kami. Di Ali Imran. Balillahu maulakum. Wahuwa khairun nasirin. Bahkan Allah adalah maula kalian. Dan dia adalah sebaik-baik nasirin. Sebaik-baik yang menolong. Nah. Ini di 12 tempat ya. Jadi ini dua nama. Nama Al-Wali dan nama Maula. Dari kata Al-Waliyu. Al-Waliyu itu kedekatan. Iya. Kedekatan. Rapat dan dekat. Al-Waliyu. Jadi kalau dikatakan mimma yalika, apa yang yalika, pakai itu dari kata wali ya. Itu artinya apa yang dekat dari kamu. Iya. Dan digunakan juga al-wali, lawan dari musuh. Wali ada lawan dari apa? Musuh. Artinya kawan, orang yang dekat. Iya. Orang yang dekat. Dan maula sama dengan wali. Walaupun kadang maula digunakan pada makna-makna yang lain. Ya, digunakan untuk orang yang membebaskan budak. Digunakan untuk anak paman. Untuk orang yang menolongnya. Ya, tetangga, kawan, pengikut. Ya. Pencinta. Kepada syarikat juga. Ya. Ini penggunaan-penggunaan. Dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Iya. Baik. Adapun dari sisi mana dua nama ini, al-wali dan maula, terdapat di dalamnya penjelasan tentang walayah. Walayatullah. Ya, bukan wilayah ya. Kalau wilayah itu, yaitu tanah kekuasaan, itu wilayah namanya. Wilayah kekuasaan. Tapi, kalau berbicara tentang wali, atau maula itu disebut walaya. Di fathah wawnya. Walaya. Iya. Baik. Ibnu Jarir ketika menyinggung ayat. Anta maulana. Kata beliau. Anta waliuna binasrika. Engkau adalah wali kami dengan pertolonganmu. Iya. Dengan pertolonganmu. Baik. Kata Al-Khattabi, Al-Mawla, Al-Nasir, Wal-Mu'in. Penolong dan yang membantu. Nah. Kata Al-Hulaimi, Innahul ma'mul fin-nasri wal-ma'unah. Dia yang diharapkan di dalam pertolongan dan apa? Dalam bantuan. Baik. Jadi secara global bahwa nama Al-Mawla ini terkandung di dalamnya ya, makna walaya, yaitu Allah memberikan perlindungan, pertolongan, bantuan. Ya. Dan walaya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya terbagi dua. Ada walaya ammah, umum, dan ada walaya khasah. Ini mirip dengan tarbiyah tadi ya. Kalau walaya umum, iya. Walaya umum, itulah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluk yang ada. Ya. Dan Allah takdirkan di tengah mereka apa yang dia kehendaki. Berupa kebaikan maupun keburukan. Manfaat maupun bahaya. Nah. Iya. Dan seluruh makna kekuasaan itu ada di walaya umum ini. Dan seluruh hamba di bawah pengaturan Allah. Nah, maka kalau ini makna walaya secara umum, maka walaya umum ini bersyarikat di dalamnya mukmin, kafir, orang yang baik maupun fajir. Iya. Karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq." Ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Kemudian mereka dikembalikan kepada maula mereka. Ini di konteksnya di surah Al-An'am ini. Iya. Terkait dengan umum ya. Dan dikatakan kemudian mereka dikembalikan kepada maula mereka. Maula mereka yang maha hak. Ini nama. Ala lahul hukmu, baginya lah hukum. Wa huwa asra'ul hasibin. Dan dia adalah yang maha segera hisabnya. Dan di ayat yang lain, lebih umum lagi. Ya juga sama ya dalam keumumannya. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Demikianlah setiap jiwa, mereka menjalani atau diuji dengan apa yang telah berlalu. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah Maulanya yang Maha Benar. Jadi setelah dicabut nyawanya, dikembalikan, ya, dikembalikan mereka kepada Maulanya. Disebut Maula. Ya. Maka di sini Maula artinya adalah yang Maha memiliki mereka, yang berbuat di tengah mereka sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Jelas ya? Nah, di sinilah kadang ada sebagian orang yang tidak paham. Dia baca ayat misalnya di surah Muhammad, "Dzalika bi'anna Allaha maula alladziina aamanu wa annal kaafiriina la maula lahum." Sungguhnya Allah adalah maula orang yang beriman dan orang kafir tidak ada maula bagi mereka. Loh, di surah Muhammad dikatakan tidak ada maula bagi mereka. Sedangkan di sini dikatakan orang-orang kafir ini dikembalikan kepada maulanya. Ini ada pertentangan atau tidak? Ya, kalau orang enggak paham dianggap bertentangan. Kalau orang mengerti pembagian mudah. Ya, pada ayat yang dikatakan dikembalikan kepada maulanya, walaya di situ walaya apa namanya? Walaya amma, sifatnya umum. Adapun di surah Muhammad, Allah adalah maula orang yang beriman, itu wilayah khusus, walaya khusus orang yang beriman. Adapun orang kafir tidak ada maulanya dalam bentuk walaya khusus, tidak ada. Jelas ya? Nah. Baik, adapun walaya jenis yang kedua, walaya khusus. Dan ini kebanyakan yang ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam Sunnah. Ya. Dan ini Allah khususkan untuk hamba-hambanya kaum mukminin yang beriman. Mereka yang taat kepadanya, wali-walinya yang bertakwa. Iya. Contoh penggunaannya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali, wilayah khusus diberikan. Wilayah khusus. Iya. Itu mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keimanan, dijauhkan dari jalan kesesatan dan kerugian. Ya. Dikeluarkan dari kegelapan dosa maksiat menuju kepada kegelapan ketaatan dan kedekatan kepada Allah, menuju kepada cahaya kedekatan dan ketaatan. Dikeluarkan dari kegelapan kejahilan menuju kepada cahaya ilmu. Itulah Allah wali orang yang beriman. Nah, dan wilayah, walaya khusus ini mengharuskan pengampunan dosa dan rahmat untuk mereka. Karena itu, apa namanya, doa orang-orang yang beriman, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Iya. Ini doa Nabi Musa ya di surah Al-A'raf. Engkau ya Allah adalah wali kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Sungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mengampuni. Ya, dan walaya ini mengharuskan pertolongan Allah terhadap kaum mukminin di atas musuh-musuh mereka. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Engkau adalah maula kami. Maka tolonglah kami di atas orang-orang kafir. Ya. Karena itu ketika di perang Uhud. Ya. Waktu itu kan Abu Sufyan yang pimpin pasukan kaum musyrikin. Abu Sufyan radhiyallahu anhu waktu itu belum masuk Islam. Masih kafir. Dia berkata pada hari Uhud, "Lanal Uzza wa la Uzza lakum." Dia menantang kaum muslimin. Katanya, "Kami punya Al-Uzza dan kalian tidak ada Uzza bagi kalian." Maka kata Nabi kepada para sahabatnya, "Jawab dia." Iya. "Jawab dia." Kata para sahabat, "Apa yang kami jawab ya Rasulullah?" Kata beliau, katakan, Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah maula kami dan kalian tidak ada maula bagi kalian. Nah, itu membungkam mereka. Nah, dan ini diajarkan hikmah ya di dalam syariat. Menjawab orang kafir itu, ya, dijawab sederhana. Kalau mereka berbicara sederhana, dijawab apa? Hal yang semisal dengannya, menjatuhkannya. Nah, itu cara menjawab. Ya, karena itu bab bantah-membantah itu bukan pekerjaan setiap orang. Perhatikan ini, ketika mau dibantah Abu Sufyan, para sahabat tanya kepada Nabi, apa yang kami ucapkan ya Rasulullah? Perhatikan. Maka Nabi berkata apa? Hah? Allah adalah maula kami, tidak ada maula bagi kalian. Ya. Karena itu apa yang terjadi sekarang ini dari kegemaran semakin orang, apa namanya, orang-orang jahil, tidak mengerti ilmu agama. Iya. Dia masuk di dalam pintu membantah, kalau dia benar pun dia berdosa. Sebab, namanya dia berbicara tanpa ilmu. Iya. Jangan tertipu dia sebut ayat, dia sebut hadis di situ, dia sebut ucapan ulama. Kalau dia jahil, dia tetap saja berdosa walaupun dia benar. Karena itu bukan pekerjaannya. Itu bukan pekerjaannya. Apalagi kalau dia masuk di dalam hal-hal yang para ulama saja mungkin tidak semua orang mau masuk di dalam hal yang seperti itu. Ya, tiba-tiba si jahil tidak mengerti bahasa Arab. Iya. Tenggelam di dalam berbagai kemaksiatan. Sampai Masya Allah email orang aja dia bobol. Mana ada seorang mukmin salafi kayak begitu modelnya? Iya. Membobol email orang, dikeluarkan rahasianya, ini begini dan begitu. Nah, ini semua karena pengaruh-pengaruh apa? Tidak ada dasar ilmu yang baik. Ini kerusakan-kerusakan. Perhatikan ya. Rasulullah bersabda, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau perkara itu diberikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Itu tanda kehancuran. Iya. Karena itu, seorang hendaknya bertakwa kepada Allah. Apalagi di masa sekarang ini, iya, dengan perkembangan teknologi yang sangat mudah, seorang bisa berbicara, berkicau, menulis, kapan saja, di mana saja, dan apa saja yang dia inginkan. Iya. Maka jangan sekali-sekali ada seorang masuk ke dalam hal yang bukan urusannya dia masuk ke situ. Dan jangan dia tulis dengan tangannya sesuatu, dia akan menyesal melihatnya pada hari kiamat. Iya. Dan pada hal-hal yang, apa namanya, memang itu adalah urusan orang yang berilmu, dikembalikan kepada orang yang berilmu. Dikembalikan kepada orang yang berilmu. Baik. Jadi perhatikan di sini ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka, "Allahu maulana wala maula lakum." Iya. Ini mirip ya dengan hikmah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Iya. Ketika beliau datang di apa namanya? Di Diriyah kalau enggak salah, di situ ada kuburan Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaid bin Al-Khattab ini saudara Umar radhiyallahu anhu. Sahabat mulia. Jadi kuburannya itu dijadikan tempat penyembahan oleh orang-orang di sana. Ya, bukannya menyebut nama Allah. Tapi mereka berkata ya Zaid meminta kepada apa? Ya Zaid. Ya. Sedemikian awamnya mereka. Maka Syekh rahimahullah hanya memberi kalimat ringkas saja. Kata beliau, Allahu khairun min Zaid. Iya. Allah lebih baik daripada Zaid. Itu kan semua orang terima. Tidak mungkin dia menolak. Kalau dia mengaku dirinya apa? Muslim. Ini orang-orang yang menyimpang dari kecilnya diajar ke kuburan, ke ini. Dikasih hal yang diterima oleh akal dan fitrahnya. Allah lebih baik daripada Zaid. Iya. Tidak ada waktu itu beliau rubah dengan tangan dan sebagainya. Karena seorang ya hanya dibebani sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya saja. Iya. Maka ini dari apa namanya? Hikmah-hikmah perlu diperhatikan ya di dalam berdakwah, di dalam mengajak manusia itu kadang perlu bertahap. Di dalam memperbaiki, kadang ada proses yang dilakukan. Iya. Ada proses yang dilakukan. Baik. Kita kembali ke pembahasan Al-Maula. Jadi dari walaya terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Ada walaya amma dan ada walaya khassah. Ya, walaya khusus ini itulah untuk kaum mukminin. Ya, keharusan-keharusannya seperti itu. Baik, demikian pula dari walaya ini, itulah yang memasukkan seorang hamba ke dalam sorga, dijaga dari api neraka. Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Untuk mereka rumah keselamatan sorga di sisi Rabb mereka, dan dialah Allah wali mereka karena amalan yang mereka kerjakan. Iya. Demikian pula di ayat innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu la takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian dikatakan apa? Nahnu awliya'ukum. Itu wali ya. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian. Iya. Itu walaya khusus. Baik. Maka jadi ini dua pembagian walaya. Jadi kalau kita sudah memahami dari cakupan dua nama yang agung ini, Al-Wali dan Al-Maula, iya. Maka di sini seorang hamba hendaknya dia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon darinya perlindungan dan pertolongan. Karena Allah telah menyebut wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai wali dan cukuplah Allah sebagai penolong. Dialah yang mencukupi di dalam segala hal. Ya. Baik. Kemudian nama berikutnya, nama Al-Mannan. Ya, ini apa namanya, pembahasan dah selesai di Doro ini ya. Jadi ada yang menyangka diselesaikan. Ini memang materi untuk dua kali Doro. Ya. Cuman saya tidak umumkan dari awal supaya antum tenang-tenang duduknya. Baik. Jadi ini insyaAllah ta'ala diselesaikan di dua kali Doro. Ya, perlu beberapa hari memang. Dan kalau saya buru-buru juga, ya khawatir ada cakupan-cakupan yang harusnya lebih didetailkan, ada yang luput. Baik. Jadi waktu sisa sedikit, saya selesaikan dulu satu bait syair di sini. Masih ada berapa nama. Kita tambah lagi satu bait syair ya. Hah? Mau ditambah atau cukup sampai sini? Iya. Baik, saya tambah satu bait syair, kemudian saya jawab beberapa pertanyaan. Kata beliau rahimahullah, wal batinul mannanu wal nasiru wal warithul qahharu wal basiru. Ini enam nama lain. Nama al-batin. Al-batin sudah kita bahas ya. Di nama huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batinu. Iya. Kemudian nama al-mannan dan nama An-Nasir. Ini belum ya, dua nama. Kemudian nama Al-Warith. Kemudian nama Al-Qahar. Al-Qahar juga sudah kita bahas. Ya, di nama Al-Qahir. Sudah berlalu. Ya. Kemudian nama Al-Basir. Berarti masih ada empat nama lagi. Baik. Kita mulai dari nama Al-Mannan. Nama Al-Mannan, ya, dari teks namanya itu tidak disebut di dalam Al-Quran. Tidak disebut di dalam Al-Quran. Tapi dia disebutkan di dalam hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nama yang syah thabit dari Al-Quranul Karim. Iya. Yaitu di dalam apa namanya, hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sudah berlalu kita sebutkan hadithnya di awal pembahasan hadith Anas bin Malik di penyebutan tentang Al-Ismul Azam riwayat Imam Ahmad. Kata beliau, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berkata, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard, ya, dzul jalali wal ikram. Baik. Jadi satu lafaz seperti itu ya. Di lafaz yang lain ada Al-Hannan Al-Mannan. Ya, Badi'us samawati wal ard. Ya. Dzul Jalali wal Ikram, Al-Hayyul Qayyum. Ya, tapi ini lafaz yang awal tadi Al-Mannan saja, sebab kata Al-Hannan itu nama Al-Hannan itu dalam riwayat yang lemah. Adapun Al-Mannan itu syah ya haditsnya. Al-Mannan. Maka Nabi berkata, "Laqad sa'alta Allah bi ismihil a'zam." Engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang teragung. Ya, apabila dipakai berdoa dengannya akan dikabulkan. Dan kalau dipakai meminta dengannya akan diberi. Iya. Al-Mannan itu dari kata minnah, artinya pemberian. Dan bisa juga dari kata man, artinya apa namanya? Anugerah. Iya. Dan bisa dari kata al-man bermana yang diputus atau yang dikurangi. Kalau al-munna dengan didhamma itu artinya kekuatan. Iya, artinya kekuatan. Baik. Dan makna al-mannan beraneka ragam ya. Ucapan para ulama di dalam apa namanya menyebutkan maknanya. Iya. Tetapi yang dimaksud dengan al-mannan adalah dia yang banyak pemberiannya. Luas anugerahnya yang mencurahkan pemberian kepada hamba-hambanya. Yang memberikan nikmat itu berupa kemuliaan dan keutamaan darinya. Iya. Baik. Jadi itu dari dasar mana al-mannan. Ya, dia banyak pemberiannya. Banyak pemberiannya. Karena itu kata Ibnu al-Athir, al-mannan, al-mun'im, al-mu'ti. Yang memberi nikmat dan memberi. Iya. Memberi nikmat dan memberi. Iya. Walaupun kata al-minna itu sendiri, dari man maupun minna, kadang dia bentuk pemberian tanpa minta gantinya, dan kadang minna itu sendiri, bermana dia memberi untuk dia ingatkan akan pemberiannya. Iya. Dan ini dua makna sahih ya. Dua makna sahih. Iya. Baik. Dan datang di dalam hadith. Apa? Atau itu kembali kepada dua makna yang saya sebutkan tadi. Jadi ini nama Al-Mannan. Dari pengaruh keimanan di belakang nama ini adalah seorang hamba mengetahui bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan minnah dengan berbagai anugerah. Ya, kepada hamba-hamba berupa ihsan, nikmat, rezeki, pemberian. Karena Allah sangat banyak pemberiannya. Tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Yarzuqu man yasha bighairi hisab. Memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa ada hisab. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Iya. Baik. Walaupun kadang Allah Subhanahu wa taala ingatkan sebagian nikmatnya kepada hamba. Dan itu disebut minnah. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Laqad mannallahu alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberi anugerah. Kepada kaum mu'minin. Itba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika diutus di tengah mereka. Rasul dari diri-diri mereka. Yatlu alaihim ayatihi. Yang membacakan ayat-ayat. Kepada mereka. Wa izakkihim. Mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Iya. Baik, jadi diingatkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di ayat di surah Nisa, ketika sebagian orang ada yang berkata, ya, dia sudah berislam, ternyata tidak dia terima. Ya, dan itu kaitannya dengan kehidupan dunia, dia cari ghanimah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika kuntum min qablu, famanallahu 'alaikum." Demikianlah kalian juga sebelumnya. Kalian tidak mengenal Islam, kemudian kalian mengenal Islam, maka Allah memberi minnah kepada kalian. Karena itu fatabayyanu. Iya. Baik. Kemudian Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala, iya, mengingatkan akan nikmat hidayah ini, iya, nikmat keislaman, bagaimana mereka dikeluarkan dari kegelapan kesyirikan menuju kepada apa? Menuju kepada keimanan. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamunnuna 'alaika an aslamu." Mereka mengambil minnah, menyebut dari kebaikan mereka, kami telah berislam. Iya. Maka Allah berfirman, "Qul la tamunnu 'alayya islamakum." Katakanlah, jangan kalian menjadikan keislaman kalian sebagai minnah. Balillahu yamunnu 'alaikum, bahkan Allah yang memberi minnah atas kalian, diberi hidayah dengan keimanan. An hadakum lil iman in kuntum shadiqin, kalau memang kalian benar. Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zakka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha." Andai kata bukan keutamaan Allah dan rahmatnya, tidak seorang pun di antara kalian yang suci. Tapi Allah yang mensucikan siapa yang dia kehendaki. Ketika disebutkan dari nikmat Allah, diberikan kecintaan kepada mereka, keimanan dihiasi di dalam hatinya, dibuat mereka benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, dan disebut mereka lah ar-rasyidun, Allah berfirman, fadlan minallahi, apa? Wa minna, keutamaan dari Allah dan minna. Ya, fadlan minallahi wa ni'mah. Ya, keutamaan dari Allah dan nikmat. Wallahu alimun hakim. Maka disebut itu dari nikmat Allah. Diingatkan hal itu kepada kaum mukminin. Ya, demikian pula dari minna Allah diutus para nabi dan para rasul, diturunkan Al-Qur'an, dibacakan kepada mereka pada ayat yang telah kita baca. Dan dari minna Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan sebagian nabinya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong. Laqad mananna 'ala Musa wa Harun. Sungguh kami telah memberi minna kepada Musa dan Harun. Wa najainahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Kami selamatkan mereka berdua dan kaumnya dari bahaya yang besar. Sebagaimana juga disebut terhadap Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan minnahnya ketika kaum mukminin dimasukkan ke surga, diselamatkan dari apa? Dari api neraka. Famanallahu alaina wa waqana adabas saum. Maka dialah Allah yang memberi minna kepada kami sehingga kami diselamatkan dari neraka yang menyala-nyala. Iya. Dari neraka yang menyala, apa? Neraka yang menyala-nyala. Baik. Kemudian ini semuanya dari hal-hal yang apa namanya menunjukkan bagaimana anugerah dan minnah Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak terhadap hamba-hambanya. Ya, karena itulah nama Al-Mannan yang Maha memberikan minnah. Ini adalah suatu hal yang indah yang hendaknya selalu diperhatikan oleh seorang hamba. Ya, sangat banyak sekali dari anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hamba tersebut. Baik. Kemudian nama berikutnya, nama An-Nasir. Kata beliau, "Wan-Nasiru." Iya, An-Nasir. Ini dari Asmaul Husna, disebutkan di dalam Al-Quran 4 kali. Dan ada nama lain, nama An-Nasir, panjang An-Nasir, disebutkan 1 kali dalam bentuk jamak. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Itu jamak dari nasir. Nah, itu dihitung nama juga. Adapun nama nasir disebutkan pada 4 tempat. Tempat yang pertama firman Allah, wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'ma an-nasir. Kalau mereka berpaling, ketahuilah bahwa Allah adalah maula kalian, sebaik-baik maula dan sebaik-baik nasir. Iya. Tempat yang kedua di surah An-Nisa, wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Allah yang maha tahu musuh-musuh kalian. Cukuplah Allah sebagai wali, pelindung, dan cukuplah Allah sebagai nasir, sebagai penolong. Tempat yang ketiga di surah Al-Hajj, wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, beritisamlah kalian semua kepada Allah maula kalian, sebaik-baik maula dan sebaik-baik nasir, penolong. Dan tempat yang keempat di surah Al-Furqan, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Rabbmu sebagai hadi yang memberi hidayah dan memberi nasir, pertolongan. An-nasir dan nasir, iya. Itu dari kata an-nasr. An-nasr. Dikatakan dia mendapatkan nasr kalau ditolong terhadap musuhnya. Ditolong terhadap musuhnya. Iya. Dari mengatakan sama an-nasr dan nusrah, yaitu artinya diberi bantuan. Diberikan bantuan. Ya, kata Ibnu Jarir, menafsirkan wa kafa billahi nasiran. Kata beliau, hasbukumullah, hasbukum billahi nasiran lakum ala adaikum wa adai dinikum. Wa ala man bagakum al-gawail wa bagadinakum al-iwaj. Ya. Kata beliau, cukuplah Allah sebagai nasir, penolong terhadap kalian dan terhadap musuh-musuh kalian dan musuh-musuh agama kalian. Iya. Ini jelas ya makna pertolongan. Kata Al-Hulaimi, an-nasir al-muyassir lil-ghalaba. An-nasir artinya yang memudahkan dia untuk menang. Iya. Kalau an-nasir, an-nasir diartikan oleh Al-Hulaimi, artinya dia Allah yang dipercaya bahwa walinya tidak akan dihinakan dan tidak akan diserahkan kepada musuhnya. Pasti akan selalu ditolong. Iya. Ibnu Katsir juga ketika menafsirkan wa ni'man nasir, beliau hanya sebut wa ni'man nasir alal a'da, pertolongan terhadap musuh. Ya, maka ini bentuk dari an-nusrah, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Iya. Itu ucapan para ulama untuk nama ini. Nama an-nasir. Iya. Baik, dari pengaruh keimanan terhadap nama ini, kita mengimani nama Allah Subhanahu wa taala an-nasir, yang menolong. Dialah Allah yang menolong para rasulnya, menolong pengikutnya dari kaum mukminin. Iya. Yang menolong pengikutnya dari kaum mukminin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, iya, yang menguatkan mereka dan membela mereka. Tidak mungkin ada pertolongan kecuali siapa yang ditolong oleh Allah, dan tidak ada penolong bagi hamba selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha hakim. Allah berfirman, إِيَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Kalau Allah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. وَإِيَخْدُلْكُمْ فَمَنْ دَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. Kalau Allah membuat kalian kalah, menghinakan kalian, siapakah yang bisa menolong kalian setelah Allah? Iya. Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan adalah hak terhadap kami untuk menolong para rasul. Iya. Dan dari cakupan nama ini, Allah Subhanahu wa taala An-Nasir, An-Nasir, yang maha menolong wali-walinya di atas musuhnya. Karena itu para rasul, kaum mukminin ditolong oleh Allah di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami menolong ya para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan hari ketiga saksi berdiri memberikan persaksian. Ya. Allah telah menolong Nabi Musa dan kaumnya. Sebagaimana Allah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Sungguh kalian telah ditolong oleh Allah di dalam banyak tempat. Di dalam banyak tempat. Kemudian dari pengaruh keimanan terhadap nama ini, seorang hamba tidak memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa Nabi Nuh, Rabbin surni bima kadzabun. Ya Allah, tolonglah saya. Iya. Terhadap kedustaan yang mereka lakukan. Dan kata Nabi Lut, qala Rabbin surni alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolonglah saya terhadap kaum yang berbuat kerusakan. Dan doa Nabi kita, Nabi Muhammad di akhir surah Al-Baqarah, anta maulana, apa? Fansurna alal qaumil kafirin. Ya, engkau adalah maula kami, tolonglah kami di atas orang-orang kafir. Dan dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berperang, Allahumma anta abdi wa nasiri wa bika ajul wa bika asul wa bika uqatil. Ya Allah, engkau adalah lenganku dan apa namanya? Yang menolongku. Ya. Denganmu lah saya berputar, bergerak dan karenamu lah saya berperang. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala dari namanya An-Nasir dan An-Nasir ya, tidak menolong orang-orang kafir. Ya, tidak memberikan pertolongan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Ya, kalau mereka menang di dunia itu bukan pertolongan, tapi itu yang membuat mereka semakin apa? Semakin sesat di atas kesesatannya dan semakin larut di dalam berbagai dosa dan kemaksiatannya. Ya, adapun di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin." Adapun orang yang kafir, aku akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Perhatikan, siksaan pedih di dunia dan di akhirat. Karena itu orang kafir walaupun dia apa namanya? Ada dari kenikmatan, banyak dari kenikmatan, tapi hakikatnya mereka dalam siksaan. Ya, apakah harta itu menjadi siksaan bagi mereka atau ada sisi-sisi lain yang menjadi siksaan terhadap mereka di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak mendapatkan seorang penolong pun. Ya, mereka tidak mendapatkan seorang penolong pun. Iya. Baik. Dan telah saya ingatkan ya tentang pentingnya kaum muslimin memperhatikan sebab-sebab pertolongan. Iya. Dan sebab-sebab kemenangan. Nama Allah Al-Ghalib dan nama Allah An-Nasir wan-Nasir. Iya. Allah Subhanahu wa taala mencintai kemenangan kaum mukminin di atas selain mereka. Allah Subhanahu wa taala ya menguatkan orang-orang yang beriman. Maka telah dipaparkan sebab-sebab kemenangan, sebab-sebab turunnya pertolongan Allah. Itu ada uraian-uraiannya di dalam Al-Qur'an dan di dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab pokoknya adalah tauhid. Dan di antara sebabnya juga adalah dia berpegang di Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di antara sebabnya juga adalah dia berbuat baik kepada orang yang lemah. Iya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, hal tunsaruna wa turzakuna illa bi du'afaikum. Tidaklah kalian mendapat pertolongan dan mendapat rezeki kecuali dengan perhatian terhadap orang-orang lemah di antara kalian. Iya. Karena itu dakwah para nabi dan para rasul tidak membedakan manusia di dalam dakwahnya. Semuanya didakwai. Yang kuat maupun yang lemah, yang kaya maupun yang miskin. Iya. Bahkan kebanyakan pengikut para nabi adalah orang-orang yang tidak terpandang di tengah manusia. Karena itu, kaumnya Nabi Nuh, mereka membangkang. Tidak mau mengikut Nabi Nuh. Karena dia lihat orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh, kebanyakannya bukan orang-orang yang terpandang. Iya. Kata mereka, ma yattabi'uka illahum aradiluna badiyar ra'i. Iya. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا هُمْ أَرَاضِلُنَا بَادِيَ الرَّأِي. Kata mereka, kami tidak melihat yang mengikuti kamu kecuali orang-orang yang remeh di tengah kami, hina di tengah kami. Ya. Itu celaan mereka. Nah, ketika disebut pengikut Nabi Muhammad, ya, oleh siapa? Abu Sufyan di depan Hirakal, maka Hirakal langsung berkata, demikianlah pengikut para Nabi. Kebanyakannya adalah dari du'afa, pengikut para Nabi. Nah, jadi dakwah itu adalah umum untuk manusia seluruhnya. Tidak dibedakan. Dan ini yang harusnya diperhatikan oleh seorang di dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya atau mencari sesuatu di belakang apa yang dia dakwakan. Baik. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala An-Nasir, An-Nasir. Dan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang menolong agamanya. Cinta kepada hamba-hamba yang membela agamanya. Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan mengukuhkan apa? Kedudukan kalian. Iya. Allah tidak perlu pertolongan. Iya. Sehingga dikatakan, kalau kalian menolong Allah, tapi ini pintu kebaikan dibukakan. Uslub pembahasan. Sama dengan ayatnya, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan?" Siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang apa? Pinjaman yang baik. Dibahasakan dengan bahasa pinjaman. Allah Maha Kaya, tidak perlu kepada infak dan sedekah kalian. Iya. Tapi itu pembahasan untuk menjaga hati orang-orang fakir. Ya. Bagaimana perhatian terhadap mereka. Sehingga seakan-akan apa yang diberikan untuk mereka, itu dibahasakan pinjaman diberikan kepada Allah. Demikian pula di sini. Ya. Kalau kalian menolong agama Allah, pintu kebaikan dibuka bagi siapa yang ingin meninggikan agama. Ya. Seakan-akan dia langsung menolong Allah. Padahal Allah tidak perlu kepada siapapun dari makhluk. Tapi itu pintu kebaikan dibukakan. Siapa yang meninggikan agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikannya. Iya. Baik. Kemudian nama berikutnya adalah nama Al-Warith. Iya. Kata penulis rahimahullah, wal warithul qahharu wal basiru. Iya. Nama Al-Warith. Al-Warith ini disebut 3 kali dalam Al-Quran. Disebut 3 kali. Tapi disebut dengan konteks jamak. Iya. Disebut dengan konteks apa? Jamak. Tempat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun. Di surah Al-Hijr. Sungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kamilah yang maha mewarisi. Ya, dan tempat yang kedua di surah Anbiya. Di doa Nabi Zakaria, "Rabbi la tadarruni fardan wa anta khairul warithin." Ya Allah, janganlah engkau biarkan saya sendiri tanpa anak. Dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Iya. Kemudian tempat yang keberapa? Yang ketiga. Di surah Al-Qasas. Firman Allah, "Wakam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha. Fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila. Wa kunna nahnul warithin." Betapa banyak dari negeri yang mereka bersombong di dalam kehidupannya. Kemudian mereka dibinasakan. Lihat itu tempat-tempat tinggal mereka. Tidak ada yang tinggal lagi di tempat mereka sebelumnya kecuali sedikit. Iya. Maka kamilah yang mewarisinya. Ini tiga kali ya. Semuanya dalam bentuk jama. Ya, dan satu dalam bentuk fi'il. Wa inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Sungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan siapa yang berada di atasnya dan semuanya kembali kepada kami. Iya. Al-warith itu dari kata wirth atau irth dan wirathah. Nah. Wirathah. Ya. Kata zujat, setiap yang tertinggal, yang hidup setelah orang yang dia warisi pergi, maka itulah yang disebut pewaris. Iya. Itulah yang disebut pewaris. Nah. Dan para ulama ketika menjelaskan tafsir dari nama al-warith ini, kata Ibnu Jarir rahimahullah, menafsirkan ayat wa nahnu al-warithun, kata beliau, wa nahnu narithul arda wa man 'alayha, kamilah yang akan mewarisi bumi dan siapa yang ada di atasnya. Iya. Bian numita jami'ahum fala yabqa hayyun siwana idza jaa dzalikal ajal. Kemudian kami matikan semuanya, tidak ada yang hidup kecuali kami apabila ketentuan itu telah datang. Iya. Baik. Kemudian kata Az-Zajjad rahimahullah, al-warith, ya, yaitu dialah yang kekal setelah makhluk itu sirna. Nah, demikian pula kata Al-Khattabi. Huwal baqi ba'da fana'il khalq, dia yang kekal setelah sirnanya makhluk. Ya. Wal mustariddu amlakahum wa mawarithahum ba'da mautihim. Dan Allah mengembalikan apa yang mereka miliki dan apa yang mereka tinggalkan setelah mereka mati. Baik. Jadi ini kandungan dari makna al-warith. Ya, kalau bahasa Indonesia kita sudah maklum ya, yang mewarisi. Artinya dia yang kekal setelah sirnanya makhluk. Iya. Itu makna al-warith. Dia maha kekal setelah makhluk apa? Sirna. Karena siapa yang selain Allah akan sirna. Semua yang kecuali Allah, ya, tidak akan kekal. Dialah Allah yang maha hidup, tidak akan mati. Yang kekal, tidak akan pernah hilang. Kepadanya lah tempat kembali, dan akhir segala sesuatu, dan kepadanya lah segala sesuatu dikembalikan. Ya. Kalau begitu, seluruh dari yang ada, semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dari kandungan nama yang agung ini, nama al-warith, ya, terdapat penegasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kekal setelah makhluk itu seluruhnya sirna. Dia yang maha hidup, tidak akan mati. Ya. Yang tetap ada, tidak akan pernah terputus. Nah, karena itu sudah berlalu ya, ayat limanil mulkul yawm, milik siapakah kekuasaan hari ini? Lalu Allah menjawab dirinya sendiri, lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang maha satu lagi maha menaklukkan. Iya. Kemudian, dari kandungan nama yang agung ini, iya, semua dari mereka yang membangkang dakwah para rasul, menentang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, apa saja dari nikmat yang mereka miliki, semuanya akan mereka tinggalkan. Nah, apabila mereka sudah binasa, semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah yang akan mewarisinya. Nah, sebagaimana ini juga terdapat anjuran bagi orang-orang yang beriman. Ya. Bahwa harta yang dia miliki, dunia yang Allah titipkan kepadanya, kalau dia tidak menjadikan titipan itu sebagai suatu hal yang kekal, itu akan sirna bersama dengan kematiannya, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Tapi kalau dia ingin mengekalkan sesuatu itu di sisinya, baginya, maka hendaknya apa yang dia miliki dari dunia, dia buat menjadi amalan salih. amalan salih, itulah yang kekal bersamanya dan bermanfaat untuknya di mana? Di akhirat. Ya. Maksud saya kekal, maksudnya itu yang akan dia bawa ke negeri akhirat. Dan akan memberikan manfaat untuknya. Baik, maka dari keimanan kepada nama yang agung ini, ya, bahwa dia Allah yang Al-Warith, ini mengingatkan akan hakikat dari kehidupan. Ya, bahwa apapun yang dia miliki, betapa banyak dari dunia yang berada di tangannya, itu tidak akan dia bawa bersamanya. Karena itu di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abd mali mali. Si hamba berkata, hartaku hartaku. Wa innama lahu min malihi thalath. Padahal hartanya itu hanya tiga saja. Ini penjelasan hakikat ya. Hartanya hanya tiga. Ma akala fa afna. Hartanya yang dia miliki apa yang dia makan? Ya. Kalau dia sudah makan kemana? Sirna. Ya hasilnya kalau sudah dimakan semua orang tahu kemana keluarnya. Ya. Itulah hartanya yang pertama. Yang kedua, ma labisa fa abla. Apa yang dia pakai nanti setelah itu menjadi usang sendiri. Dan yang ketiga, ma'a'ta faktana. Apa yang dia beri? Inilah sisi amalannya. Ya. Ini faktana. Ini yang tersisa. Selalu dia bawa. Wa ma siwa dalika fahuwa dahibun wa tarikuhu linnas. Selain daripada itu akan pergi. Atau dia tinggalkan untuk manusia. Menjadi warisannya. Ya. Untuk anaknya atau untuk siapa. Setelah itu seluruh makhluk hilang. Tidak lagi yang dia bawa. Tidak lagi yang dia bawa. Nah, kemudian dari hal yang indah untuk direnungi pembahasan nama ini Al-Warith, ya. Hendaknya seorang hamba mengetahui bahwa ilmu itu adalah warisan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama waratsatul anbiya." Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Maka ketika Nabi Zakaria alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi anugerah anak, maka beliau memakai nama Allah, wa anta khairul warithin. Ya. Dan kau sebaik-baik waris. Sebab beliau tidak cari pewaris dari sisi dunia. Beliau mencari pewaris dari sisi apa? Agama. Ya. Jadi itu adalah bentuk doa dan pujian yang mencocoki permintaan beliau. Ya, yang mencocoki permintaan beliau. Baik. Karena itulah seorang hamba, ya, hendaknya selalu melihat dan memperhatikan bahwa ilmu itu adalah sebaik-baik apa? Warisan. Dan itulah yang dia bawa. Kalau bermanfaat untuk dirinya dengan dalam bentuk diamalkan atau diajarkan, itu akan selalu menjadi kebaikan untuk dirinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kitab Al-Qur'an ini yang penuh hidayah dan keberuntungan, ya, Allah wariskan kepada siapa yang Allah pilih. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitab." Kemudian kami wariskan Al-Kitab. Alladzina istafaina min ibadina. Pada siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya. Waminhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang muqtasid. Iya. Pertengahan. Waminhum sabiqun bil khairat biidznillah. Di antara mereka ada yang bersegera dengan kebaikan. Nah, ini manusia di dalam mengambil kitab terbagi tiga. Ada yang zalim, ada yang pertengahan, dan ada yang bersegera. Ada yang bersegera. Iya. Jadi semuanya mewarisi kitab. Hanya saja bertingkat-tingkat. Di dalam hal tersebut. Iya. Di dalam hal tersebut. Maka seorang kata tatkala dia bertawassul kepada Allah Al-Warith. Memohon supaya dia diberi dari warisan para nabi. Diberi dari ilmu, ya, yang berbuah amalan salih. Maka ini adalah hal yang sangat indah di dalam kehidupan. Nah, Baik. Sini ada kalimat yang indah di khutbah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ya. Dan ini disebutkan dari akhir khutbah beliau sebelum beliau wafat. Setelah beliau memuji Allah, beliau berkata amma ba'du. Fa innakum lan tukhlaqu abathan wa lam tutraku suda. Sungguhnya kalian tidak dicipta sia-sia dan kalian tidak akan dibiarkan begitu saja. Wa inna lakum ma'adan yanzilu Allahu fihi lil hukmi bainakum wal fasli bainakum. Dan kalian nanti ada tempat kembali, itu hari kiamat. Allah akan turun ke tempat itu, menetapkan hukum antara kalian dan memutuskan di antara kalian. Fa khaba wa khasira man kharaja min rahmatillah. Maka celaka dan sengsaralah, celaka dan merugilah siapa yang keluar dari rahmat Allah. Wa harrama jannatan arduha as-samawati wal ard. Dan celakalah orang yang tidak mendapatkan sorga luasnya seluas langit dan bumi. Kata beliau, alam ta'lamu annahu lam ya'man ghadan illa man haddara hadzal yawm wa khafahu. Tahukah kalian bahwa tidak ada yang aman di hari esok, di hari kiamat, kecuali mereka yang berhati-hati dan takut di hari ini. Ya. Ba'a nafidan bibaqin. Yaitu orang yang menjual nafidan bibaqin. Dia menjual hal yang akan sirna dengan sesuatu yang kekal. Qalilan bikathir. Dia menjual hal yang sedikit, kehidupan dunia dihitung sedikit semuanya, dengan sesuatu yang banyak, yaitu kehidupan akhiratnya. Khaufan bi'aman. Dia menjual ketakutan dengan rasa keamanan. Ya, dunia ini apapun keamanannya itu masih rasa takut. Iya, keamanan yang hakiki di sorga. Kata beliau, ala tarawna annakum min aslabil halikin wa sayakunu man ba'dakumul baqin thumma turadduna ila khairil warithin. Tidakkah kalian melihat bahwa kalian ini ya, berasal dari tulen-tulen rusuk orang-orang yang sudah mati. Tidak ada yang kekal, semuanya binasa. Dan kalian setelah mereka, setelah kalian ada orang yang tinggal dan kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah sebaik-baik yang mewarisi. Iya. Kemudian kata beliau, "Tsumma innakum fi kulli yawmin tusyayyi'una ghadiyan wa ra'ihan ila Allah azza wa jalla. Qad qada nahbahu wa qada ajaluhu hatta tughayyibuhu fi sad'in min al-ard fi bata'i sad'in ghairi mumahhad wa la muwassad." Qad faraqa al-ahbaba wa bashara at-turaba wa wajaha al-hisaba murtahanun bi amalihi ghaniyun amma tarik faqirun ila ma qaddam. Kemudian kalian, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kalian tiap hari mengantar jenazah yang kembali dan berlalu kepada Allah. Dia telah menunaikan kehidupannya, sudah selesai ajalnya. Kalian menanamkannya di dalam sebidang tanah. Ya, kemudian dia berada di perut bumi yang bukan hamparan, bukan pula tempat dia berbantal. Dia telah meninggalkan orang-orang yang dia cintai, sudah bersentuhan dengan tanah, dia menghadapi hisabnya, tergadaikan dengan amalannya, dan dia tidak perlu lagi kepada apa yang dia tinggal dari dunia. Sekarang dia sangat fakir terhadap amalan yang dia telah lakukan. Karena itu kata beliau, fattakullaha ibadallah, qabla inqida'i mawathiqihi. Bertakwalah kalian wahai hamba-hamba Allah sebelum berakhir dari janji-janji, berakhir dari perjanjian itu. Wa nuzulil mauti bikum, dan bertakwalah kepada Allah sebelum kematian datang kepada kalian. Ya. Setelah itu beliau, itu akhir dari khutbah beliau, kemudian beliau mengambil dari ujung ridak beliau di wayahnya, kemudian beliau menangis dan membuat semua yang di sekitarnya menangis rahimahullahu taala. Baik, dan ini wasiat yang indah dari kedalaman pemahaman beliau rahimahullahu taala terhadap Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifatnya, dan juga terhadap hakikat kehidupan dunia. Kemudian nama yang terakhir adalah nama Al-Basir. Nama Al-Basir disebut di dalam Al-Qur'an sebanyak 42 kali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir." Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah, sungguhnya Allah Maha mengetahui, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ayat yang lain, "Wallahu basirun bil 'ibad." Dan dialah Allah yang Maha melihat segala yang dilakukan oleh hamba. Iya. Al-Basir itu dari kata Al-Basar, ya. Dan Al-Basar dimaklumi. Iya. Itu adalah indera yang dipakai melihat. Mata. Dan dikatakan Al-Basar. Nah. Kalau dikatakan Al-Basir, artinya yang melihat. Untuk penggunaan nama Allah Al-Basir, Ibnu Jarir ketika menafsirkan ayat wallahu basirun bima ya'malun, Allah Maha basir terhadap amalan yang mereka lakukan, kata beliau, wallahu du ibsarin bima ya'malun la yakhfa alayhi shay'un min amalihim bal huwa bi jami'ihim muhit wa laha hafizun dhakir hatta yudhiqahum bihimul adab jazaa'aha. Kata beliau, maknanya Allah Maha basir terhadap amalan yang kalian lakukan, yaitu Allah Maha memiliki penglihatan terhadap segala yang kalian lakukan. Tidak ada suatu pun dari amalan kalian yang tersembunyi atau luput terhadapnya. Bahkan terhadap seluruh amalan itu Allah meliputinya, menjaga dan mengingatnya, hingga kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan sebagai balasan dari kesalahan yang kalian perbuat. Baik. Kata Al-Khattabi, Al-Basir, Al-Mubsir. Iya. Al-Basir artinya yang melihat. Dan dia mengatakan Al-Basir, Al-Alim bi khafiyatil umur. Yang Maha mengetahui perkara yang tersembunyi. Nah. Iya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Al-Basir alladhi yubsiru kulla shay'in wa in daqqa wa saghir. Ya, Al-Basir kata beliau adalah yang melihat segala sesuatu. Ya. Walaupun sesuatu itu tipis dan kecil. Fa yubsiru dabiban namlatis sauda fil lailatid dhulma ala sakhratis samma. Allah melihat semut hitam di tengah kegelapan malam berjalan di atas batu hitam. Wa yubsiru ma tahtal aradina as-saba kama yubsiru ma fawqa as-samawati as-saba. Allah Maha melihat apa yang di bawah bumi yang tujuh sebagaimana Allah melihat apa yang ada di atas langit yang tujuh. Iya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat segala sesuatu. Iya. Dia melihat darah itu mengalir di urat-urat, ya, dan melihat segala yang dilakukan oleh makhluk, segala pengkhianatan yang dilakukan oleh mata, semuanya tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Jadi itu penggambaran mendekatkan pemahaman, ya. Digambarkan Maha melihat semut yang hitam di tengah kegelapan malam di atas apa? Di atas batu yang hitam. Iya. Yang menunjukkan bagaimana sifat penglihatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang luput darinya suatu apapun. Nah, di dalam nama yang agung ini, selain dari kita tetapkan nama Al-Basir, juga kita tetapkan sifat Al-Basar bagi Allah, sifat penglihatan. Yaitu dari sifat kemuliaan sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Ya, tidak sama dengan makhluknya. Dan dari nama Al-Basir ini juga, ya. Dari nama Al-Basir juga kita petik dari faedah keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala keadaan hamba. Iya. Maha melihat segala keadaan hamba. Apa yang mereka kerjakan. Iya. Maha melihat siapa yang berhak mendapat hidayah. dan siapa yang tidak berhak. Maha melihat siapa yang baik keadaannya dan siapa yang tidak baik keadaannya. Iya. Karena itu perhatikan ya, di antara penggunaannya, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi ibadihi khabirun basir. Iya. Andai kata Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, mereka akan melampaui batas di atas muka bumi. Tapi Allah turunkan rezeki itu sekadar apa yang dia inginkan. Sungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya maha khabir, lagi maha basir. Iya. Maha basir. Sebagaimana Allah basir terhadap dosa-dosa yang mereka kerjakan. Wa kafa bi rabbika bidunubi ibadiki khabiran basira. Allah melihatnya. Tidak ada yang luput bagi Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Iya. Maka ini memberikan kepada kita semua dari ilmu sama dengan nama, beberapa nama yang telah lalu. Iya. Pentingnya muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tandanya seorang itu malu, dia dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas maksiat atau di atas sesuatu yang tidak layak. Iya. Dan pengagungan seorang hamba terhadap nama ini, itu pula yang menyebabkan dia memperoleh berbagai kebaikan dan berbagai manfaat keimanan di belakangnya. Iya. Baik, ini mungkin yang terkait dengan nama Al-Basir. Wallahu ta'ala alam. Baik, sampai sini dulu ya. Dan insyaAllah ta'ala kelanjutan dari mantumnya ini kita akan bahas pada doroh yang lainnya. Akan diumumkan nanti kapan doroh berikutnya khusus untuk pembahasan ini. Tapi saya ingatkan kepada seluruh hadirin dan hadirat, agar supaya pembahasan dan materi yang sudah kita kaji, nama-nama dan nama-nama yang sudah kita bahas itu dihafal, diulangi dari mana dan uraian yang telah diterangkan. Ya. Kemudian di keadaannya dia banyak berdoa kepada Allah memohon. Sebab maksud dari Asmaul Husna telah disebutkan dalam Al-Quran. Wa illahil Asmaul Husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah Asmaul Husna itu. Berdoalah kalian dengannya, beribadahlah kalian dengannya. Munculkan mana ibadah, mana doa dari pemahaman keimanan terhadap Asmaul Husna tersebut. Oh, ini banyak sekali pertanyaan ya. Telah berlalu larangan memanggil makhluk dengan panggilan Rahman. Bagaimana menyingkat nama orang? Seperti Abdul Aziz, Tabarani, disingkat menjadi Aat. Hah? Ini kebiasaannya orang Indonesia, main singkat-singkat saya. Ya. Akhirnya, merusak makna. Ya, makna namanya bagus, tapi karena disingkat, akhirnya menjadi apa? Menjadi tidak baik. Iya. Larangan mengatakan Allah di mana-mana. Bagaimana bahwa kita dengar bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi? Itu tidak bertentangan ya. Iya. Ayat itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba itu dari urat nadinya. Itu ditafsirkan dua penafsiran. Yang pertama, kami lebih dekat maksudnya dengan ilmu dan ihata kami. Lebih dekat. Dan penafsiran yang kedua yang dimaksudkan lebih dekat adalah malaikat yang mencatat di situ. Kedua penafsiran. Ya. Kedekatan Allah dengan makhluk itu tidak bertentangan dengan mana ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Tidak bertentangan. Ya. Jelas ya? Sebab kedekatan dekat dengan apa? Kedekatan ilmu Allah melihat segala yang dia kerjakan. Melingkup segala yang dia perbuat. Tidak diluput baginya. Ya. Dan itu tidak bertentangan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa misalnya, di malam hari, seorang berkata, saya berjalan bersama bulan. Bisa atau tidak berjalan bersama bulan? Hah? Ya, dia bulannya lagi, apa namanya? Lagi purnama, dia berjalan. Dia bilang, saya berjalan bersama bulan. Maksudnya berjalan bersama cahaya bulan. Bulannya di mana? Di sampingnya berjalan sama-sama? Ya, tidak. Kan begitu. Jadi mana kedekatan? Itu tidak mesti. Suara itu dekat, misalnya dikatakan dekat, harus dia berada di sampingnya. Itu tidak diharuskan dari sisi apa? Sisi bahasa. Ya. Karena itu, pokok dari memahami nas-nas, jangan mempertentangkan. Ya, tapi yang wajib kalau dia kurang memahami nas, dia baca nas-nas yang lain supaya terang pemahamannya. Supaya terang pemahamannya. Ini pertanyaan fikih. Di pembahasan fikih nanti. Ini masya Allah banyak pertanyaan-pertanyaan fikih ya. Apakah memerangi Syiah bentuk menolong agama Allah? Seperti yang terjadi negara Saudi memerangi Syiah Houthi. Pertama yang harus diketahui bahwa memerangi jihad, mengubarkan jihad itu bukan urusan orang per orang. Urusan si A dan si B. Urusan rakyat, walaupun dia seorang ulama besar sekalipun. Iya. Yang menentukan diselenggarakannya jihad itu adalah pimpinan negara. Adalah pimpinan negara. Dan dia menyuruh untuk berjihad. Dan itu ada di buku-buku Ahli Sunnah. Di buku-buku Akidah. Dan itu yang ditakrir oleh para ulama kita. Jelas ya? Itu sisi yang pertama yang harus diingat. Dan selalu diperhatikan. Yang kedua, terkait dengan Syiah Rafidah, Al-Ithna Asyariya, Al-Houthi, yang mereka ini menganut pemahaman Rafidah. Iya. Yang dihukumi oleh para ulama sebagai orang-orang yang kafir. Karena mereka mencela para sahabat, mencela ibu-ibu kaum mukminin, dan mereka mengatakan Al-Quran itu Quran dan berbagai kekufuran yang lainnya yang dianut di dalam madhab mereka. Maka tidak diragukan bahwa memerangi mereka itu dari ibadah yang paling afdal. Dari amalan yang sangat salih. Dari amalan yang sangat salih. Karena itu tatkala Presiden Yaman, Abdurrabbi Mansur meminta kepada negara-negara Arab untuk memerangi Al-Houthi, maka disambut oleh negara-negara Arab, ya termasuk di dalamnya Saudi Arabia, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi taufik kepada pimpinan-pimpinan negara tersebut di dalam mengobarkan jihad memerangi kelompok yang melampaui batas ini. Orang-orang Syiah Rafidah yang selalu menjadi sebab tertumpahnya darah dan hilangnya keamanan. Karena di dalam pokok madhab agama mereka, orang-orang yang bukan Syiah itu lebih najis daripada kera dan babi. Halal darahnya, istri-istrinya boleh ditawan, halal hartanya, itu di pokok madhab mereka. Ya. Maka ini bahaya laten di tengah umat. Dan apa yang dilakukan oleh Saudi Arabia dan negara-negara teluk di dalam memerangi kelompok Syiah, maka itu adalah hal yang patut disyukuri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan mereka, menolong mereka di atas musuhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan kaum Syiah Rafidah, Al-Houthi dan selainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan untuk saudara-saudara kita yang berada di Yaman, menjaga darah, kehormatan dan harta mereka, serta menjaga mereka di atas kebaikan di dalam agama dan dunia mereka. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala alam. Ya. Bagaimana agar kami dapat memahami Asmaul Husna yang agung ini, dapat meresap ke dalam hati, teraplikasi dalam keimanan dan istiqamah. Ini perlu selalu diulangi, dipelajari, ya, dan selalu diterapkan di dalam kehidupan. Selalu diterapkan di dalam kehidupan. Itulah yang disebut istiqamah. Istiqamah itu adalah dia selalu berjalan lurus di atas jalan. Istiqamah di atasnya. Ya, bukan hari ini dia bersemangat, kemudian besoknya, dia lalai darinya. Ya, tapi dia berusaha untuk memperhatikan dari gerak-geriknya. Ya, kalau dia catat dari perbuatannya dalam sehari, dia berbuat begini dan begini. Ya, yang dia lakukan, sisi bagus ada ini atau ini, ada kurang, sempurna, dia lengkapi di sini. Kalau ada kekurangan, besok jangan dia ulangi lagi. Ini dari hal yang baik, membuat seseorang itu terlatih. Ya, di dalam memahami Asmaul Husna maupun ilmu yang lainnya. Ya, sambil dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jangan lupa untuk sering hadir di majelis-majelis ilmu. Sebab itu dari pokok kebaikan, orang sering dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang belajar. Ya, paling tidak kehadirannya di majelis walaupun dia tidak paham, itu sudah hal yang merupakan kebaikan besar bagi dirinya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahu bahwa di majelis ada si fulan. Fulan ini dia hadir bukan untuk mendengar, tapi ada kawannya hadir di situ. Maka dia duduk karena kawannya saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum." Mereka adalah satu kaum yang kawan duduknya tidak ada yang merugi. Kawan duduknya aja tidak ada yang merugi. Ya, apalagi mereka. Nah. Apa berdosa orang yang memanggil nama seorang yang tidak disukainya dan kadang memberi gelar-gelar yang jelek pada nama orang tersebut? Yang tidak boleh ya. Kalau dia panggil dengan nama yang tidak disukai, itu namanya tanabuz bil alqab. Dan itu dilarang. Wala tanabazu bil alqab. Iya, jangan kalian saling mencerca dengan panggilan. Itu adalah hal yang diharamkan. Orang-orang yang beriman tidak melakukan hal tersebut. Iya. Benarkah pemberian nama pada anak dengan nama Abdul Hannan atau Hannan? Nama Hannan itu kalau Asmaul Husna haditsnya dhaif ya, Hannan. Tapi dari sisi penamaan boleh saja dinamakan. Iya. Untuk makhluk. Saya sudah terangkan ya bahwa dari nama itu ada nama khusus bagi Allah. Tidak boleh dinamakan kecuali untuk Allah. Dan ada sebagian nama dipakai juga di tengah makhluk. Hanya saja kaidahnya sudah berlalu kemarin. Nama kalau disandarkan, dilihat kepada siapa disandarkannya. Kalau disandarkan kepada Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, dengan segala kesempurnaannya, tidak ada kekurangannya, kalau disandarkan kepada makhluk, berarti sesuai dengan apa? Kelemahan makhluk tersebut. Bagaimana dengan pernyataan bahwa ada 100 Asmaul Husna, 99 diberitahukan dan satunya lagi disembunyikan? Ya, ini mungkin hadits dhaif yang diriwayatkan oleh orang yang menyatakan ini. Apakah takdir Allah Azza wa Jalla bisa berubah-ubah? Misalnya takdir tentang rezeki dan panjang umur karena adanya hadits yang menjelaskan tentang dua hal. Nah, takdir itu dilihat. Kalau takdir Allah Subhanahu wa taala al-azali itu tidak berubah, yang di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Iya. Jelasnya semuanya sudah tercatat. Kalau di penakdiran misalnya, di catatan malaikat, ketika ditiupkan ruh di janin, itu mungkin bisa berubah. Tapi apa yang berubah di situ sudah tercatat semuanya di Lauhul Mahfuz. Jelas ya? Maka tidak ada pertentangan antara dua hadis. Ya. Dan dari situ juga, seorang misalnya dia menyambut silaturahmi, ya. Apa namanya? Dia menyambut silaturahmi, maka dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Ya, dicatat dipanjangkan umur, lapangkan rezeki dengan amalan yang dia lakukan. Dan apa yang dia lakukan itu, pemanjangan dan yang dia kerjakan, semuanya sudah dicatat di takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Nah, akan datang ya, kita akan ada acara insyaAllah, pembahasan seputar takdir. Kita akan syarah kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ta'iyah fil Qadar. Mungkin 10 sesi juga. Ya, ya ghafir, ikfir li. Tidak ada masalah ya dia berkata, ya ghafir, ikfir li. Atau dia berkata, ikfir li, ya ghafir, diakhirkan. Tidak ada masalah. Yang mana yang dia dahulukan. Maksudnya, dia menyebut dari Asmaul Husna. Apakah di awal atau di akhir? Karena di dalam hadith-hadith yang menyebutkan tentang doa, kadang Asmaul Husna di depan, kadang di mana? Kadang di belakang. Manakah di antara Asmaul Husna yang tidak boleh disandarkan ke makhluk? Hal yang kandungannya khusus bagi Allah, tidak boleh disandarkan kepada makhluk. Apa hukum mengikuti program tarbiyah yang diselenggarakan oleh organisasi dakwah tertentu? Tergantung jenis tarbiyahnya kayak bagaimana. Iya. Jelas ya? Tapi tarbiyah ini kadang menjadi istilah tertentu untuk sebagian kelompok. Jadi istilah tertentu untuk sebagian kelompok, ada maknanya tersendiri untuk mereka. Jadi ada makna umum, dikenal oleh orang, dan ada makna khusus di kalangan kelompok mereka. Ya, karena itu ujung-ujung tarbiyahnya nanti ada pembahasan masalah bai'at, ada masalah kepemimpinan, itu sudah mengikat namanya. Sebentar lagi ada hal-hal yang lebih besar. Ya. Kalau tarbiyah di level ini belum boleh ikut di level lama. Ya. Dari sisi tertib ilmu ada tertib. Orang dikasih dasar dulu, naik ke atas, naik ke atas. Tapi kalau masalahnya masalah umum, hal yang semuanya bisa dengar, tapi ternyata orang tertentu saja yang bisa masuk, ini adalah hal yang aneh. Karena itu kata Umar bin Abdul Aziz, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amrin dunal 'amma fa'lamu annahum 'ala ta'sisi dhalalah." Apabila engkau melihat suatu kaum, mereka berbisik-bisik dalam sebuah perkara, orang umum tidak ikut, ketahuilah mereka sedang merintis kesesatan. Bagaimana hukumnya membaca, mengucapkan amin ketika makmum di belakang imam yang ilmu tajwidnya tidak benar? Ilmu tajwid itu, tajwid membaca Al-Quran dengan tajwid dalam artian panjang pendek dan hal-hal yang kesalahan biasa di tajwid. Sepanjang bacaan hurufnya benar, kalimatnya tidak ada yang kurang, khususnya ketika membaca Al-Fatihah, maka itu sholatnya syah. Sholatnya syah. Karena itu harus dirinci bacaan tajwid apa yang dimaksud. Iya. Kalau misalnya panjang pendeknya, harusnya 2 harokat misalnya, harusnya 4 harokat atau 6 harokat, dia baca 2 harokat saja, itu enggak ada masalah. Harusnya ada ikhfa, ada gunna, dia tidak ikhfa, tidak gunna, itu enggak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau dia salah menyebut huruf, itu merubah makna namanya. Iya. Atau harusnya panjang, terus dia pendekkan, dia hilangkan harokat sama sekali, itu juga keliru. Jelas ya? Itu yang berbahaya. Maka harus dirinci apa yang dianggap berbahaya itu. Ini ada nama Muhammad Jalil Wal Ikram. Masya Allah. Ya. Kasih nama Muhammad saya, hapus Jalil Wal Ikramnya. Karena Allah dal jalali wal ikram. Iya. Ya kalau dia Muhammad, Jalil dan Ikram saya, misalnya begitu. Iya. Tidak ada adanya, itu enggak ada masalah sebab tidak terkait dengan nama, hanya disebut Jalilnya dan apa? Ikramnya saja. Tapi dalam adat penamaan di tengah umat Islam di masa terdahulu, nama itu cuma satu, jangan dirangkai. Muhammad Fulan. Ini Indonesia terlalu banyak ngambil kebiasaan dari Mesir. Ya, nama di dobel-dobel ya. Di Mesir dan di sekitarnya seperti itu. Dobel nama. Tembaca itu buku-buku rawi. Jumlah rawi lebih 10.000 orang. Namanya satu saja. Ya. Muhammad bin Ahmad. Ahmad bin Abdullah. Nggak ada yang Muhammad bin Muhammad Abdullah Ahmad. Nggak ada. Ya. Nggak ada yang dobel namanya. Cuma satu saja. Nah, ini kebiasaan muncul di abad-abad belakangan. Apalagi tersebar hadith-hadith lemah, hadith-hadith palsu. Keutamaan memakai nama Muhammad. Ya, kalau nama ada Muhammadnya dapat pahala begini. Itu kan ada hadith-hadith lemahnya memang. Tersebar di tengah masyarakat. Ya, maka sebaik-baik orang adalah yang mengikuti generasi terdahulu bagaimana mereka di dalam bernama. Bagaimana sikap kita terhadap kaum muslimin di negeri Yaman? Ini saya sudah terangkan tadi, ada yang perlu saya sampaikan bahwa mendoakan saudara kita yang tertindas dimanapun berada, itu adalah hal yang merupakan sebaik-baik ibadah dan sebaik-baik bantuan untuk saudara. Iya. Kalau dia tidak bisa membantu dengan hartanya, maka dia bantu dengan doa. Itu adalah sebaik-baik doa. Ya, di Indonesia ini dia hanya bisa membantu dengan harta atau dengan apa? Dengan doa saja. Demikian pula di tempat yang lainnya. Iya. Karena itu tidak dibenarkan ada yang keluar ke Suriah, ke Yaman, ke ini. Dengan maksud berjihad. Itu bukan jihad namanya. Jihad itu harus dengan izin pemerintah. Itu jihad yang syah. Kalau dia keluar dengan izin pemerintah itu baru disebut jihad. Kalau dia berkata itu adalah jihad membela diri. Itu kalau dia diserang di dalam negerinya. Itu di negeri orang. Lain pembahasannya. Kalau dia di negeri sana, penduduk negeri sana. Dia membela dirinya. Tapi kalau dia di negara lain. Dia ada pemerintah. Nggak boleh keluar berjihad. Kecuali dengan izin pemerintahnya. Karena Rasulullah SAW bersabda. Innamal imamu junnah. Yuqatalu min waraihi. Sungguhnya imam itu adalah perisai. Harus dilakukan perang dari belakangnya. Ya, tidak boleh dia salib imamnya ke depan kemudian jihad. Ya, itu bukan jihad namanya. Nah, semua orang yang meniatkan jihad kemudian disebut amalannya sebagai amalan jihad. Kalau dia melanggar syariat, tidak ada jihad baginya. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dayyaqa manzilan, au qata'a tariqan, au ada mu'minan, fala jihadalah." Barang siapa yang menyempitkan sebuah rumah atau dia putus jalan orang, atau dia ganggu seorang mukmin, maka tidak ada jihad bagi dia. Tidak ada jihad bagi dia. Hal-hal yang sederhana seperti ini, pelanggaran disebut tidak ada jihad. Bagaimana pula kalau pelanggarannya, pelanggaran terkait dengan masalah besar. Ya, coba bayangkan kalau semua orang Indonesia, ya keluar dari ketaatan, kemudian melakukan, apa namanya, pergi ke sana-sini. Ya, ini saja segelintir orang yang pergi sana-sini, sudah membuat banyak hal yang apa? Hal yang tidak baik akibatnya. Iya. Bukan pada mereka yang pergi, tapi kepada orang-orang yang berada di Indonesia. Dituduh macam-macam lah, dipersempit lah oleh sebagian orang. Ya, menjadi gibah di sana-sini, pembicaraan keliru banyak muncul. Ini diantara dampak yang buruk di belakang hal tersebut. Mohon nasihatnya agar saya dapat menasihati teman dan mengajak ke majelis ilmu dengan mudah. Ya, yang pertama ikhlaskan niat. Kemudian yang kedua mohon dari Allah taufik dalam amalan baik yang akan dia lakukan. Kemudian dia nasihati dengan cara yang lembut, ya dengan kata yang paling mengena di dalam hatinya untuk diajak, ya. Dan tampakkan bahwa dia adalah orang yang betul-betul cinta kebaikan untuk saudaranya. Sambil dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Semuanya diberi hidayah. Bagaimana hukumnya pengkaderan dalam organisasi dakwah? Ya, dakwah itu bukan untuk dikader dalam organisasi. Orang didakwai bukan untuk menjadi anggota organisasi. Orang didakwai itu supaya dia mengenal ilmu agama, mengenal dari kebaikan, bisa masuk surga dan terhindar dari api neraka. Itu orang yang didakwai. Bukan didakwai untuk menjadi pengikut, masuk di dalam daftar pengikut, daftar organisasi. Dia masuk di DPP ini, DPW ini. Ya. Bukan itu maksud dari dakwah. Nah, tapi dakwah adalah bagaimana mendidik manusia agar supaya mereka selamat dari api neraka. Ya. Menjadi seorang muslim yang bermanfaat untuk dirinya, untuk manusia, masyarakat, dan agamanya. Ya. Berberkah dimanapun dia berada. Keterikatan antara dai dan dayal lainnya adalah keterikatan ilmu. Ada kaidah-kaidah dalam ilmu, saling menghormati. Di antara orang yang berilmu, dihormati ulama yang lebih tua. Iya. Dia merujuk kepada para ulama di dalam perkara-perkara yang terjadi sesuai dengan kedudukan dan tingkatan mereka. Sebab di antara ulama, iya, sebagian negara misalnya kayak Saudi Arabia, itu sudah ditetapkan dewan fatwanya dalam masalah-masalah besar, dalam masalah-masalah apalagi terkait dengan perselisihan, percekcokan, itu tidak semua orang memberi fatwa di situ. Sudah ada ditunjuk. Iya. Tempat untuk menyampaikannya, supaya tidak ribut. Iya. Nah inilah karena keluar dari kaidah, akhirnya banyak terjadi keributan. Banyak terjadi keributan. Karena itu, kalau diingat hadis Rasulullah, Rasulullah bersabda, لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختار. Tidak ada yang boleh bercerita kepada manusia, kecuali seorang pemimpin atau yang diperintah oleh pemimpin, diizinkan, atau seorang yang sombong. Ini keluar dari jalur sudah. Yang ketiga. Jelas ya? Karena itu Ammar bin Yasir, ketiga, dia sampaikan hadis, dan Umar mengingkari. Ammar berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, kalau kamu larang saya menyampaikan hadis ini, saya tidak akan sampaikan. Kata Umar, sampaikan apa yang kamu kehendaki, diizinkan. Sebab ini terkait dengan apa? Izin pemerintah. Iya. Andai kata di Indonesia ini diatur oleh pemerintah. Iya. Yang mengajar harus memiliki keterangan resmi misalnya. Diizinkan dan seterusnya. Maka tidak boleh ada yang mengajar kecuali dari apa? Izin mereka. Iya. Itu ketentuan yang memang diatur di dalam agama. Hanya saja banyak hal yang kadang tidak berlaku di negeri kita ini. Diberikan dari keluasan. Iya. Diberikan dari keluasan. Untuk berbicara, tapi kadang sebagian orang yang tidak layak berbicara juga akhirnya bukan ahlinya, tapi berbicara tentang agama, memberikan hukum-hukum tentang agama, ya. Dan kadang berucap ucapan-ucapan yang naudzubillah kalau diajukan kepada orang-orang yang berilmu akan keluar, ya, hukum yang besar di belakangnya. Apakah berdoa dengan nama-nama Allah diucapkan berulang-ulang sampai 100 kali? Ya, tidak ada dalil khusus ya tentang hal tersebut. Kalau dia mengulangi kadang-kadang untuk keperluan, dia menghafal misalnya, atau dia hajat, keperluan dia di kondisi tertentu dia doa, dia ulangi berapa kali, enggak ada masalah. Tapi dia buat rutinitas khusus, itu harus ada dalil. Ya, sebagai rutinitas khusus. Jelas ya? Tapi kalau kadang-kadang, itu tidak ada masalah. Seorang di kondisi tertentu, kadang-kadang. Karena memang dalilnya umum. Fadu'uhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Di internet banyak video-video para ulama. Misalnya Syekh Shalih Al-Fauzan dan lain-lain. Apakah beliau ridha dengan hal ini? Bagaimana sebenarnya duduk permasalahan? Kalau tanya apakah beliau ridha dengan hal tersebut, ya beliau duduk, kemudian disorting. Ya. Dan siarannya siaran apa? Siaran langsung. Kira-kira bagaimana pertanyaannya? Apakah beliau ridha dengan hal tersebut? Hah? Ya jelaslah itu dengan izin beliau. Ya. Beliau memandang bahwa kalau bentuk menukil hanya sekadar memindah, itu tidak ada masalah. Kalau sesuatu tidak tersimpan dengan tetap, itu tidak masuk di dalam hukum gambar. Itu fatwa beliau yang paling terakhir di dalam hal ini. Jelas ya? Ini terkait dengan Syekh Shalih Fauzan. Dan sebagian masyayikh kita yang lainnya ada yang lebih luas pendapatnya daripada hal tersebut. Yang pokoknya pada hal-hal yang sifatnya gambar, video, ya televisi misalnya. Kalau ada kebaikan, ada maslahat dalam hal tersebut yang disampaikan bagus, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Apalagi di tengah banyaknya kerusakan, ya, daripada manusia melihat dari tontonan-tontonan yang tidak baik, dia melihat kepada hal-hal yang membawa kebaikan untuk apa? Untuk agamanya. Ini masih banyak pertanyaan, bagaimana? Mau dijawab atau tidak? Ay, kayaknya sudah mengantuk jawabannya. Baik, banyak pertanyaan keluar dari materi ya. Saya jawab saja, saya tahu keadaan sebagian penanya, dia perlu hukumnya segera. Seorang telah berbuat zalim, salah kepada kita. Dan tidak meminta maaf. Dan orang yang dia zalimi juga tidak mau memaafkan dia. Apakah dia juga berbuat kezaliman? Nah, kalau dia yang dizalimi tidak memaafkan, itu hak dia. Tidak memaafkan. Iya. Pada dasarnya adalah hak dia. Kalau dia memaafkan, maka memaafkan itu lebih baik. Itu lebih baik untuknya. Saya ingin menikahi seorang perempuan. Tapi dia masih awam. Belum memakai jilbab. Dan belum mengenal dakwah salaf. Oh, teman saya ya, bukan saya. Apakah teman saya ini mendakwai perempuan itu sebelum dia nikahi? Atau dia nikahi dalam keadaan awam? Ya, seorang menikah dengan perempuan, dia pilih perempuan yang memiliki agama. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Carilah perempuan yang memiliki agama. Itu dasar pokok. Ya, jadi kalau kriteria lain cantik, bernasab, memiliki harta, itu kriteria tambahan. Ya, pokoknya dia harus apa? Beragama. Nah, ya kalau misalnya dia awam, kemudian ingin baik, ya, didakwai, kemudian dia bagus, maka sebaiknya dilihat perubahannya sebelum dinikahi. Ya, demikian. Ini saya membahas tentang masalah ketentuan umum saja. Sebab di dalam rincian-rincian saya nggak tahu kenapa bisa ada hubungan dengan awam, kenapa ada bisa ini, bisa kenal. Ya, ini hal-hal yang kadang seorang di masa sekarang ini kadang jatuh sebenarnya di dalam fitnah, ya. Tapi dia tidak tahu sedang terfitnah. Dia tidak tahu sedang apa? Sedang terfitnah. Tapi hukum masalah itu yang saya terangkan tadi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Sebab-sebab apa sajakah yang menyebabkan seorang itu mandi wajib? Ya, sebab yang pertama seorang itu mandi wajib adalah dia mimpi basah. Ya, tahu mimpi basah ya? Ya. Yang kedua, dari sebab yang menyebabkan seorang mimpi wajib ada hubungan suami istri. Iya. Kemudian yang ketiga, dari sebab wajib mandi wajib itu bagi kafir yang masuk ke dalam apa? Islam. Ya, dan sebagian ulama ada yang memandang kalau dia pingsan misalnya, maka dia mandi setelahnya. Baik. Ya, baik, saya kira cukup sampai sini ya. Mudah-mudahan apa yang kaji pada pertemuan malam ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan untuk hati kita semua pintu-pintu hidayah dan pintu-pintu rahmatnya, sebagaimana saya bermohon kepada Allah dengan seluruh nama dan sifatnya. Semoga kita semua selalu diberi taufik dan rahmatnya, dijadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan yang salih, dan semoga kita semua dikukuhkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.